Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Baik, mari kita mulai kaji pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari brosur yang sudah kami siapkan. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada langsung kita jawab pertanyaan yang lain. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya. Ya, pertama dari brosur halaman 1 di surat Ar-Rum ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Wa lahul masalu a'la fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pertanyaan. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dari ayat ini ada 3 kali manusia dihidupkan. Mohon penjelasannya, Ustaz. 3 kali gimana? Coba kamu hitung kok 3 kali gimana? Jadi pertama manusia itu dari asalnya mati. Sebelum kita hidup asalnya mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa ahyakum. Mengapa kamu kufur pada Allah padahal kamu dahulunya mati? Kita berasal dari benda-benda yang mati kan, kemudian dihidupkan oleh Allah, summa ahyakum, sekarang ini hidup, nanti summa yumitukum, kemudian kamu nanti dimatikan lagi. Kita itu sekarang hidup nunggu dimatikan lagi oleh Allah. Summa yuhyikum, ya, sudah dimatikan nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan pada Allah. Jadi bukan 3 kali. Maka pada ayat ini juga terangkan tahu walladzi yabta'ul khalqa, ya, permulaan manusia diciptakan, summa yu'iduhu, kemudian ulang nanti sehingga dihidupkan lagi, wa huwa fa'anu alaihi wa lahul mahtalul a'la fis samawati wa wal azwaj. Jadi pertama manusia mati, dihidupkan, ya dah, nanti dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Jadi hidup 2 kali, ya. Hidup sekarang yang hidup bermain-main ini, dan hidup yang sesungguhnya nanti di akhirat. Apalagi yang kedua dari halaman 3 masuk ke halaman 4 Quran surat An-Naml ayat 64. Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mohon penjelasan dari ayat tersebut, Ustaz. Sudah jelas itu, Pak. Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Dan pertanyaan kan Allah kepada orang yang, ya, tidak menyembah pada Allah itu, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya? Banyak manusia berpikir yang siapa yang menciptakan manusia, mula-mula menciptakan manusia itu siapa? Kemudian mengulanginya lagi. Siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu? Jadi manusia diciptakan, ya, nanti mati, dihidupkan lagi, mengulangi, menghidupkan manusia lagi kan. Kita hidup, siapa yang memberi rezeki kepadamu? Dari langit maupun dari bumi. Allah memberi rezeki manusia itu dari langit maupun dari bumi. Ya, memberi rezeki dari langit, Allah turunkan hujan. Jatuh di bumi, dengan hujan turun itu menyebabkan datangnya rezeki. Menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Ya. Nah, kalau Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, apa ada Tuhan selain Allah? Apa ada Tuhan samping Allah? Ya, Tuhan selain Allah itu apa ada? Ada Tuhan lain yang bisa menciptakan manusia, memberi rezeki, ya, memberikan hidup, mati, dan sebagainya itu. Selain Allah apa ada Tuhan yang bisa seperti itu? Maka mengapa manusia sering mempertuhan selain Allah? Mengapa manusia masih sering mempercayai atau minta pertolongan atau minta sesuatu kepada Tuhan selain Allah? Maksudnya jangan berbuat syirik. Karena segala yang memberi rezeki makhluknya itu Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Ya, apa ada Tuhan selain Allah yang bisa seperti itu? Mengapa manusia sering menyekutukan Allah dengan yang lain? Ya. Apalagi? Kemudian Brosur halaman 6, kami baca satu wakil di surat Saf ayat pertama. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan Dialah yang memperkasa lagi maha bijaksana. Pertanyaan pertama, bentuk tasbih makhluk selain manusia. Kemudian semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak bertasbih atau jauh dari mengucap nama Allah, apakah berarti mengingkari kekuasaan dan kebesaran Allah? Bagaimana pula dengan orang-orang yang menyatakan atau mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah, akan tetapi dia tidak beragama Islam, Ustaz? Yang beragama Islam enggak usah diurusi. Entah. Itu mengingatkan kita orang yang percaya, semua makhluk di langit, di bumi, semua yang ada itu pun semua bertasbih kepada Allah. Kalau manusia yang diberi akal pikiran sehat malah tidak mau bertasbih pada Allah, tidak mensucikan Allah, malah mencampuradukkan Allah dengan yang lain, itu kan lebih rendah daripada binatang kan. Ulaika kal anam balhum adol, lebih rendah daripada binatang. Maka ini kalau makhluk-makhluk yang lain tidak bisa bertasbih memahasucikan Allah, manusia diberi akal pikiran sehat, kok malah tidak pandai mensyukurinya. Nah, maka dari itu kita suatu saat seharusnya kita lebih memahasucikan Allah, karena makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling baik, paling sempurna itu adalah manusia. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ya, wa laqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia ini dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Paling mulia itu manusia. Masa diciptakan dari manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia, jadi makhluk yang paling baik, malah tidak memahasucikan Allah, malah mensekutukan Allah dengan yang lain. Nah, suatu perbuatan yang sangat besar dosanya. Ya, apalagi adapun orang-orang yang tidak Islam tadi, tidak memasukkan Allah, malah berbuat syirik, menyekutukan Allah, ya udah itu urusan mereka nanti dengan Allah. Udah? Masih Ustaz, halaman 7 di surat Fatih ayat 7. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi, Ustaz? Wah, ya Allah itu memberi tentaranya banyak. Semua itu bisa menjadi tentara Allah. Ya, ketika Nabi Muhammad masih kecil, dari riwayat kan, Ka'bah itu mau dihancurkan oleh apa? Tentara bergajah, Abraha yang mempunyai tentara gajah. Artinya tentaranya naik gajah gitu loh. Nah, kemudian diserang oleh tentara Allah. Ya. Diterang-terang Allah. Akhirnya baca alahum ka'asfi ma'akul kan gitu kan. Nah itu pertolongan Allah. Kirim. Tarmihim bihijarotim min sijil. Lempari oleh tentara Allah itu. Dari batu-batu kecil. Dari batu-batu kerikil. Gitu. Yang panas. Akhirnya menjadi tentara bergajah nyati mati. Tentara Allah yang lain ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq. Kota Madinah dikepung oleh tentara Ahzab. Maka disebut perang Khandaq karena sekeliling kota Madinah itu digali parit, ngupung di balik karit yang luas dan dalam. Tidak bisa orang meloncat, ya, menyeberangi, harus turun dulu. Juga disebut perang Ahzab karena musuh yang mau menggempur umat Islam yang ada di Madinah terdiri dari beberapa kelompok, ya, dari beberapa kelompok menjadi satu, termasuk Yahudi, Nasrani ikut di dalamnya. Ya. Tetapi dengan pertolongan Allah, Allah sudah dikepung beberapa hari, tidak bisa masuk kan. Perang dibikin parit, kalau masuk itu harus turun ke parit. Nah, kalau turun lempar dari atas. Perang zaman dulu kalau di atas menang. Allah kirim tentara, lah tentaranya berupa angin yang kencang, dingin dan hujan lebat, sehingga tenda-tenda tentara Ahzab, musuh-musuh Islam itu kalang kabut. Ya, dibawa angin hujan yang sangat deras, hawa yang sangat dingin. Maka perang Ahzab adalah dengan kemenangan yang gilang gemilang buat umat Islam tanpa pengorbanan karena diserang oleh tentara Allah tadi. Jadi Allah itu kalau menjadikan tentara apa saja, angin bisa, hujan bisa, tadi yang sering disebut burung ababil bisa, petir bisa, menjadi tentara Allah itu semua. Yang ada di langit dan ada di bumi kan. Apa saja bisa dijadikan oleh Allah, itu makhluk Allah semua. Apalagi jadi jangan dikira tentara Allah terus angkatan udara. Sing ning langit angkatan udara, nanti sing ning darat angkatan darat, angkatan laut, bukan seperti tentara kita itu. Ya. Apa saja bisa menjadi tentara Allah. Menghancurkan musuh-musuhnya. Ada lagi dalam perang Allah mengutus, mengirim tentara yang tidak terlihat. Para malaikat kirim oleh Allah yang tidak terlihat, ya, tetapi musuh melihat. Seperti banyak tentara Islam itu, ya, padahal itu jumlah tentara sebetulnya tidak tambah, tapi tentara Allah mengirim 1000 malaikat. Apalagi masih di halaman 7 surat Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan, apakah malaikat yang mengurus setiap macam urusan Allah itu mempunyai sayap? Kok di ayat ini ada 2, 3, dan 4, Ustaz? Nah, ya, itu sudah diterangkannya itu. Mempunyai sayap, ada yang 2. Ya, di situ diterangkan oleh Allah, ada sayapnya 4, ada sayapnya 3. Ya, menurut Quran seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti itu, karena malaikat sesuatu yang gaib, malaikatnya gaib, tentu sayapnya juga Goib, orang kau malah teng goib saya peketok ni hendak. Maka orang yang beriman diperintahkan kepada yang goib itu yu'minu nabil goibi. Orang yang beriman itu percaya kepada yang goib. Yang goib itu sesuatu yang diterangkan oleh Allah, karena yang tahu kuncinya yang goib itu hanya Allah. Nah, sedang ini yang diterangkan itu Allah dalam Al-Quran. Maka kita yakini sayap malaikat punya sayap, ya sudah. Punya sayap itu tidak usah dibayangkan sayapnya seperti apa. Tidak usah digambarkan begitu. Nah, jadi kita yakini malaikat mempunyai sayap, ada yang dua dan tiga, empat menurut firman Allah pada ayat ini. Sudah. Apa lagi? Halaman 8 di ayat yang tengah di surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mohon penjelasan pada kalimat niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Sampai Allah menggambarkan, andai kata seluruh tanaman-tanaman yang ada di bumi ini sebagai pena. Ngerti pena enggak? Ya, kalau anak sekarang mbuh ngerti mbuh ndak itu. Kalau tutup dulu tas dhewe tulisane nganggo pena itu. Pohon-pohon yang ada ini jadikan pena untuk alat menulis. Kemudian lautan yang ada ini sebagai tinta, ngasih ditambah 7 lautan lagi. Ya. Lautan yang ada ini dijadikan tinta, ditambah 7 lautan lagi untuk menulis. Sampai tintanya kering, ilmu Allah itu masih belum habis untuk ditulis. Ya. Maka Allah, Nabi menggambarkan perbandingan. Kalau ilmu yang diberikan oleh manusia, oleh Allah kepada manusia dengan ilmu Allah itu ibaratnya, ya, orang itu mencelupkan jarinya ke laut begitu, ya, ke laut terus diangkat. Nah, air laut yang membasahi jari manusia yang celupkan tadi, itulah ilmu yang dimiliki oleh manusia. Sedang ilmu Allah seluas laut yang ada ini, Allah josok kementus, ya. Sepandai-pandai orang, ya, bab agama apalagi, sebanyak-banyak yang sudah kita ketahui itu masih banyak yang belum kita ketahui. Maka jangan ngerti sidik wis rumoso wis cukup. Ya, sudah cukup. Ngerti satu hadis itu kujengan dengan tindi. Nanti kalau ada orang merangkan berbeda dengan hadis yang sudah dia baca, nah, seolah-olah salah. Maksudnya tidak. Kalau di sini yang kita tanamkan, kalau saudara mau beramal, terutama yang ada hubungan dengan ibadah, terutama yang sudah kita ketahui ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Allah menerangkan begitu. Adapun kalau kita melihat orang praktek ibadah kok berbeda yang dengan yang kita ketahui, kita prasangka baik. Mungkin dia sudah tahu ibadah yang dia lakoni itu sudah tahu. Saya aja yang belum tahu. Nah, kalau kita ingin menjalankan seperti yang mereka lakukan, tanya dulu ilmunya. Kita diberitahu ilmunya, baru kita ikut. Ya. Jadi kita berbeda dalam masalah pelaksanaan sholat. Tidak masalah. Yang penting yang kita lakukan itu sudah tahu ilmunya. Jangan sampai tanpa ilmu. Nah, itulah, maka ilmu Allah sangat luas, tidak bisa dibanding dengan apapun. Sampai digambarkan semua yang ada itu, tanaman-tanaman di bumi ini jadi pena, lautan yang ada jadi tinta, ditambah 7 lautan lagi, pakai nulis ilmu Allah sampai kering, ilmu Allah belum habis. Apalagi? Sudah? Halaman 2 masuk ke halaman 3 set di surah Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Mohon penjelasan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini sudah jelas itu, Pak. Tuhanmu itu yang menciptakan. Menciptakan manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi, semua yang makhluk yang ada ini penciptanya Allah. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. 6 masa itu maksudnya tidak sekaligus gitu. Ya. Tidak sekaligus, melalui proses. Walaupun Allah mengatakan idza aradallahu apa idza arasa'an ayyakula lahu kun fayakun, itu bukan berarti Allah menciptakan langit, kun langit terjadi, kun jadi bumi, kun, tidak begitu. Ya, maksudnya kun fayakun itu apa yang dikehendaki oleh Allah, ada, pasti ada. Kalau Allah mengendaki ada, tidak mungkin ada yang bisa menghalang atau mencegahnya. Ya. Membuat langit bumi 6 masa, setiap masa berapa waktu tidak ditentukan oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa tidak sekaligus. Membuat bayi saja 9 bulan gitu kok. Ya. Dari sperma kemudian jadi hamil dalam kandungan ibu 9 bulan baru dilahirkan. Andai kata Allah membuat bayi langsung jadi, apa bisa enggak tuh? Bisa, tapi dalam proses. Prosesnya ketemu dulu ya. Dari apa itu sperma Bapak dengan ovum ibu ketemu, atau terjadi perjumpaan tadi nanti menjadi, nah, jadi pernah-pernah dari segumpal darah, segumpal darah dari segumpal daging, segumpal daging nanti dibalut dengan tulang belulang, baru dihembusi ruh, itu melalui proses 9 bulan baru lahir. Nah kalau sudah seusia kita itu ada yang prosesnya sudah 60 tahun. Lagi kok yang ini 60 tahun, no sing 70 tahun. Apalagi bumi langit yang besar ini, kalau dihitung dengan permulaan, apa perhitungan seperti yang ada pada kita ini, berapa lama enggak, kita enggak tahu. Hanya Allah menjelaskan, menciptakan bumi langit ini tidak sekaligus, tetapi melalui proses. Maksudnya begitu. Apalagi? Dari browser sementara cukup saja. Ya. Saudara, ini saya sampaikan ya beberapa. Kalau mungkin saudara membaca, ada buku. Ya. Ada buku, ada yang bawa bukunya enggak? Sudah ada buku, meluruskan doktrin MTA. Ada yang punya buku ini? Ini buku ini dijual umum. Yang membuat Nur Hidayat Muhammad, kritik atas dakwah MTA Masjid Tafsir Al-Quran di Solo. Ya. Ini orang itu mengkritik MTA tetapi ngawur, tidak ngerti MTA. Antara lain ya pengawurannya menunjukkan. Padahal ini dijual umum. Dijual umum, maka ini saya jawab lewat umum radio ini. Barangkali siapa yang nanti membeli buku Nur Hidayat Muhammad, sebenarnya judulnya itu Pelurusan Doktrin MTA, kritik atas dakwah Masjid Tafsir Al-Quran di Solo. Ini dasarnya hanya katanya-katanya. Ya. Kalau ngeritik mestinya datang ke sini, harusnya kan gitu. Wong ente anggone genah kok ngritik nulis buku. Jadi dijual di toko-toko. Nah, kalau menjawab kita harus membuat buku sesuatu itu, nah kesuwen tak jawab lewat sini saja. Nah, nanti saudara-saudara yang mau yang beli buku ini dengan keterangan saya ini mudah-mudahan bisa mengerti dan saudara bisa merasakan sendiri. Antara ini ya, satu tim mencari fakta 27 PCNU Purworejo membeberkan fakta berbagai ucapan dan umpatan kasar pendakwa MTA. Rekaman video dialog antara pengurus MTA pusat dengan tim pencari fakta 27 PCNU Purworejo menanyakan bahwa pendakwa MTA tanpa beban menyebut orang di luar MTA sebagai PKI. Betul enggak? Itu tim pencari fakta ini tim pencari fakta palsu. Dia membuat DCNU sana Purworejo itu mencari fakta. Yang mencari dia sendiri dengan teman dia. Akhirnya kita membentuk tim pencari fakta juga yang di bawah pimpinan Dr. Wahyul Amin. Dr. Wahyul Amin lulusan doktor dari Jepang. Dia seorang dosen Universitas Diponegoro Semarang. Tak carikan tim pencari fakta dipimpin oleh seorang doktor. Ya, nemoni masyarakat yang dikatakan tidak ada semuanya. Jadi itu bohong, tim pencari fakta bohong. Dari kebohongan itu ditulis ya di buku ini. Nah, sedang tim pencari fakta yang kita buat, yang kita cari dipimpin oleh Dr. Wahyul Amin, hasilnya pun sudah diberikan kepada kiai-kiai di sana, diberikan kepada muspida di sana, semua diberikan, tidak dimuat. Kan tidak jujur tak ini. Dan ada lagi, suatu desa di Solo Raya mengisahkan ketua MTA desa tersebut menyebut seluruh warga desa yang bukan warga MTA akan masuk neraka. Dengar aja mas, desa Solo saya katanya seluruh warga desa yang bukan warga MTA akan masuk neraka. Sebab jika sholat masih menggunakan sajadah dan tasbih untuk berzikir, padahal di Arab Saudi cara seperti itu tidak ada. Lah wong ente aku nek salat ngelar sajadah atau gimana toh? Ya. Bapak pernah salat di sini belum? Nah, itu kan sudah ada karpet, kadang kala masih diambilkan sajadah. Hanya kalau sekian mau banyak salat sama sajadah ora cukup. Mulai salat nganggo sajadah, salat tidak. Itu kan ngawur sekali. Jadi seolah-olah selain warga MTA masuk neraka. Alasannya karena sholat pakai sajadah. Seolah-olah MTA itu mengharamkan orang sholat memakai sajadah. Itu dimuat dalam buku ini. Bisa ambil yang penting-penting aja. Beberapa tahun silam saat diadakan kegiatan warga Nahdiyin di masjid desa tersebut, desanya mana ya tidak disebut, gitu. Gentingnya masjid tadi dilempari batu oleh warga MTA. Ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga Nahdiyin membangun masjid baru di tempat lain yang kemudian diberi nama Masjid Al-Muslim. Kebetulan saya sering berkunjung ke desa itu pasca peristiwa memalukan tersebut. Ada orang MTA melempari. Malah gedungnya MTA itu yang dilempari oleh mereka. Balik kan di Bluro Bangkerep orangnya masih ada mungkin sana yang dengar juga ini. Warga MTA itu sholat di masjid itu aja enggak boleh. Tidak jadi imam, tidak jadi khatib, sholat saja enggak boleh. Kemudian ditanyakan oleh pengurus MTA di sana, "Lah ini kan masjid Baitullah." Dia mengatakan, "Ini bukan Baitullah tapi Baitun Nahdiyin." Itu akhirnya sampai tingkat kecamatan, karena warga MTA ya butuh sholat lima waktu aja gak boleh, Jumatan gak boleh, gak bisa kan. Ya sudah, kayaknya buat masjid sendiri. Disepakati oleh muspika, Pak Camat, KUA, ya, sektor, koramil, menyewanya. Akhirnya membuat masjid MTA di sana. Buat masjid jaraknya kira-kira dengan masjid yang lama hanya 50 atau 100 meter. Terpaksa membuat masjid. Masa MTA ngelempari masjid orang. Itu kan ngawur, itu menyebar fitnah. Orang yang tidak kenal MTA seolah-olah buku ini benar. Ya. Tapi ya alhamdulillah dengan radio ini, orang yang mendengar itu MTA kok begini, umumnya malah kepengen tahu apa ya ternyata rupanya MTA yang balangi masjid ini. Tidak pernah ada MTA balangi masjid. Dan warga MTA pernah mengatakan bahwa dosa tahlilan lebih besar daripada zina. Itu ucapannya Marzuki. Nah. Ya. Ucapan ini menjadi biang keladi bentrokan antara warga MTA dan di salah satu desa di kecamatan Grobogan Purwodadi. Apa warga MTA Purwodadi ada bentrokan dengan masyarakat? Ini orang Purwodadi itu loh. Kan enggak ada tuh yang bentrok itu enggak ada. Ya. Purwodadi kan ada Kiai Habib Yahya itu yang mengatakan bahwa aja ngaji Quran minggu enggak kenang racun gitu loh. Ya tak? Quran ini rasa dikaji, diwaca ben entuk ganjaran. Rasa kembali pada Quran nanti kamu kena racun karena apa itu Quran itu seperti herbal kan gitu kan. Nah itu kita enggak pernah gitu-gitu itu. Dielek-elek wonge Qurane ngatakan itfa bilati ya ahsan. Semaksimalnya ente diperlakukan jelek balasannya baik. Ya. Walaupun kamu melempari, malah melempari sampai ada yang kepalanya buncur aja, ora dibales kok. Ya. Di mana MTA? Kalau MTA setiap dianiaya balas mesti terjadi perang terus. Kita menghindari sama sih. Kita tuh masih sadar sama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Yang diputar balik ini pembuat buku ini tukang fitnah. Dia tidak takut dosa. Jelas ini fitnah besar. Karena membuat suatu catatan tertulis dijual umum menceritakan sesuatu yang bohong seolah-olah tenan. Alhamdulillah MTA sudah tersebar di mana-mana dan tidak ada yang peristiwa semacam ini. Terus di Purworejo terjadi peristiwa gila. Saat jadwal khutbah Jumat sampai pada giliran khotib dari warga Nahdiyin, secara mengejutkan tiba-tiba seorang warga MTA maju menyelonong ke mimbar untuk merebut khutbah. Aneh kan? Ini warga Purworejo ada semua kok. Wong warga MTA itu dulunya jadi khotib, jadi imam. Setelah ngaji neng MTA dilorot orang itu jadi khotib, orang itu jadi imam. Lah kok ini malah ngerebut? Ya, demikian cerita salah satu anggota tim pencari fakta Purworejo ya, tim pencari fakta palsu tadi. Nah, kalau ini mencari fakta jadi ya untuk tim peneliti mencari fakta wah mesti bubrah kabeh ini faktanya bohong. Lagi MTA kok ngerebut ini belum pernah ada. Sejak MTA lahir sampai sekarang itu belum pernah ada riwayat ngerebut. Wong sing muni iki aja dulu sebelum saya ngaji di MTA. Saya beri khotbah di masjid-masjid. Saya beri kuliah, istilahnya dulu kuliah subuh. Kuliah subuh di suatu tempat. Setelah saya sudah tahu saya tuh ngaji di MTA, jadwal saya khotbah di masjid dicorek ganti orang lain. Ya. Ngisi kuliah subuh, giliran saya waktu itu minggu ketiga dicoret ganti orang lain. Tapi kita ambil hikmahnya, ternyata saya memang suruh ngisi pengajian di MTA sendiri. Itu aja sudah waktunya sudah boleh dikatakan hampir tidak uman waktu lah. Nek jek didum-dumune saya tambah ra uman meneh. Ya terima kasih dicopoti itu toh. Ora kok nganti ngerebut itu enggak. Nah, sekarang dari Ngawi Jawa Timur. Ini dimuat di mana-mana seolah dia itu orang tahu mana-mana. Padahal dasarnya ya mung jarine-jarine itu. Di Ngawi Jawa Timur ada tanah wakaf yang dibangun masjid, pesantren dan madrasah yang dahulu sudah diwakafkan oleh pihak pewakaf dan diserahkan kepada Kiai NU Nadir Wakaf. Telah berjalan sekian lama, anak si pewakaf yang kebetulan menjadi warga MTA meminta kembali tanah wakaf itu dan mengusir sang kiai dari pesantrennya. Saat ini bangunan itu terbengkelai dan tidak terurus. Nyuwun teko wong awi iki ngendi iki? Mosok wong entek ngusir kiai. Ngene. Basa ngawur itu. Memang dulu ada di daerah mana itu yang ngawi itu. Ya. Terjadi perkelahian malah antara digurutuk. Ya, orang kiai di sana oleh mereka itu dikabar luaskan bahwa itu MTA. Terus diluruskan oleh Bupati Ngawi bahwa yang terjadi perkelahian kemarin bukan warga MTA. Ya. Malah Pak Bupati Ngawi tanya, kalau kamu ingin tanya tentang MTA, tanyakan kepada saya. Saya itu tahu tentang MTA. Jadi ada yang ribut-ribut pada orang Islam mesti yang dituduh MTA. Padahal MTA ini didirah gaya ribut, mesti yang gresing negatif itu kok MTA. Kok ketok geting men tuh gitu. Kok geting men ketok men. Ya. Terus ini halaman 12, 13. Ini tadi sebutnya halaman 9. Sekarang buku buku ini halaman 12, 13. Saat saya bertanya, kenapa mereka sangat berani dan kesan ekstrim dalam berdakwah, meski banyak juga yang tidak seperti itu, beliau menjawab, saat akan masuk ke MTA, jadi yang masuk MTA itu dirasa kayak gini. Saat akan masuk ke MTA, mereka diwajibkan mengisi formulir dan menyerahkan foto serta disuntik. Suntik ben berani, suntik narkoba apa ben berangasan. Serta disuntik. Mereka yang telah disuntik mengaku hatinya sangat damai, tidak ada yang ditakuti selain Allah, dan merasa tentram dan nyaman dengan menjadi pengikut MTA. Suntik apakah itu? Wallahu a'lam. Jadi kita dia sendiri tanya, suntik apakah itu? Wallahu a'lam. Bohongnya 180 derajat. Mlebu MTA disuntik barang, maksudnya meletus dadi pemberani mergo disuntik tadi. Halaman 14. Saat saya bertanya kenapa MTA terkesan tidak mengakui ulama Islam. Ini mengapa MTA tidak mengakui ulama Islam? Kedua orang mantan MTA di hadapan saya sepakat mengatakan bahwa ulama-ulama Islam telah dianggap sebagai kaum ortodoks oleh MTA. Tidak pernah kita tahu mengatakan begitu. Tidak ada. Kalau itu orang mantan MTA, ngomong-ngono sak karepe wong mantan. Ya, wong metu saka MTA biasanya ada. Nah, reneng metu ke MTA atau ngapain, mesti ngelek-elek. Untuk menutupi dirinya sendiri, mesti nyalah-nyalah ke MTA. Ya, tak? Kita itu menghormati ulama, di mana-mana kita menghormati ulama. Kemarin kita kedatangan ulama PBNU dari Jakarta sana. Kebetulan dia sebagai pengurus Majelis Ulama Pusat. Ya, dulu mantan anggota DPR RI. Ya, dia tanya peristiwa di mana-mana ini sebabnya apa. Ya, Priva Kudus tahu, Bluro tahu. Ya, saya katakan, lantum yang punya masa itu, ya jangan tanya saya kok mendemo saya. Tanyaan sebabnya apa, MTA kok buat demo wae gitu. Dia terus menerangkan, Islam itu digambarkan oleh beliau, Islam itu besar. Kemudian di meja itu kan ada meja besar untuk beratnya meja ini. Tidak bisa Islam yang sebesar ini diangkat oleh NU, toh enggak bisa. Diangkat oleh Muhammadiyah saja tidak bisa. Diangkat oleh MTA saja tidak bisa. Maka harus diangkat bersama. Nah, dipikul bersama. Mikul bersama tidak mesti sama-sama nggon pundak gitu kan. Woi cendek kalau dhuwur apa yang pundak kabeh. Nah, maksudnya walaupun ngangkatnya satu bersama, tidak cara mengangkat tidak harus sama. Jadi yang penting Islam yang besar sudah diangkat bersama-sama, perkara ngangkatnya, mikulnya dengan yang berbeda silakan. Itu bagus. bisa masuk akal ya. Memang harus gitu harusnya. Maka perbedaan pendapat, paham dalam masalah ini, sesama muslim jangan jadi putus silaturahim. Mudawah cara NU silahkan, cara Muhammadiyah silahkan, cara jamaah tabligh silahkan, cara MTA silahkan. Perbedaan-perbedaan ini jangan jadi putus silaturahim. Masing-masing harus diyakini saudara kita semua itu sesama muslim. Adapun cara yang mereka lakukan itu urusannya dengan Allah nanti, bukan dengan kita, urusannya dengan Allah. Karena sudah didasari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah. Oh, kamu cara begitu silakan. Cara begini silakan. Sudah toh. Ya, sama-sama kamu muslim, saya muslim, al muslimu aful muslim. Nah, jadi jangan sampai bikin masalah seolah-olah MTA itu seperti yang tertulis dalam buku ini. Maka nanti kalau kebetulan Bapak menemui di toko buku meluruskan doktrin, pada MTA tidak pernah punya doktrin. Judulnya aja sudah meluruskan doktrin MTA. Sudah. MTA tidak pernah punya doktrin. Nanti isinya antara lain ini. Sebutkan di sini. Masih banyak hal yang tidak cocok. Nah, kalau memang itu kan dia sendiri dibaca sendiri. Ya, terus bagian 2 di pemikiran. Butir 12 propaganda tidak sama dengan Arab Saudi. Salah satu pimpinan MTA suatu desa di wilayah Solo Raya. Sudah disebut Solo Raya Ngendira disebut. Beberapa tahun lalu saat terjadi peristiwa pelemparan batu di masjid yang dilakukan oleh warga MTA dengan alasan di dalamnya diadakan kegiatan warga Nahdiyin, menyatakan jika seluruh warga desa tersebut yang non MTA semua akan masuk neraka. Alasannya karena jika sholat masih menggunakan sajadah, tasbih serta hal lain yang menurut warga MTA tidak pernah ada di Mekah. Ini hampir sama di depan tadi. Mungkin dengan cerita ini orang akan menuduh saya berdusta. Tapi ketahuilah bahwa saya sangat sering datang ke desa itu dan mengikuti kegiatan yang diadakan bersama teman-teman ustadz di masjid baru. Sementara masjid yang lama sekarang sudah dikuasai dan dirawat oleh warga MTA. Nah, kita ngerebut masjid ini. Nah, coba suruh nyebut, kalau jujur tuh desa itu desa mana, masjidnya mana, enggak mau nyebut ya. Ya, enggak mungkin warga MTA menguasai ngerebut masjid wong, enggak mungkin ini. Nah, inilah suatu kebohongan-kebohongan. Masih ada lagi. Nah, ini ya. Padahal ini saya menerangkan ini berkali-kali. Awalnya ketika dulu masih di SMA sana, ada orang tanya, kan ada para kiai-kiai di kampung itu, ada pertemuan, kebetulan suguhannya itu makanannya, apa ingat enggak? Saren. Itu kan? Terus ada warga situ yang tanya, Pak Kiai, kok makan saren? Katanya saren itu haram, gitu kan? Jawabnya kiai apa? Yang haram itu darah yang mengalir. Kok ini sing dituduh MTA? Sari ini MTA ngalal ke saren karena yang haram itu darah yang mengalir. Ini ya, contoh. Saat pergi ke Solo, saya banyak mendengar bahwa menurut MTA, marus atau darah yang direbus atau dikukus atau dideh dalam bahasa Jawanya, hukumnya halal. Alasannya darah yang diharamkan Allah dalam Al-Quran adalah yang mengalir, ya, masfukah. Sementara dideh tidak demikian. Alasannya Quran ayat 145 surat Al-An'am. Coba dibaca. Ini alasannya benar, tak ada alasan ya iki. Ya. Dan coba dibaca. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bi. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir. Ya sudah itu aja. Ya, jadi Pak Kiai tadi ketika ditanya oleh warga, Pak Kiai kok dar saren, saren kan haram. Kiainya tadi jawab, orang yang haram itu darah yang mengalir, yang disebut dalam ayat itu tadi. Nah, saren itu tidak mengalir. Ya, bener loh, saren ini dipangan kok ngalir. Nah, waktu itu saya jelaskan, itu yang dimaksud darah yang mengalir pada ayat tadi, darah yang mengalir ketika disembelih itu haram. Nah, tadi mengalir disembelih mbok adai, terus digoreng dari saren ya ora mengalir. Nah, jadi alasan Pak Kiai yang ditanya oleh warga yang bertanya tadi itu sebenarnya alasan yang tidak benar, alasan dicari-cari, menerapkan hukum Quran dibelok-belokkan. Ya ta? Lah peneng wong mangan darah mengalir. Ya. Maka Allah mengharamkan darah mengalir itu maksudnya ketika disembelih keluar. Nah, itu yang haram. Adapun darah yang tidak mengalir yang ada di limpa maupun hati, ya, itu tidak haram walaupun masih bercampur darahnya. Limpa, hati kan ada darah. Orang menyembelih sapi, tidak semua darahnya mesti habis, tapi masih ada yang kelet-kelet di limpa, di hati, atau di daging-dagingnya yang tidak ikut mengalir tadi tidak halal, tidak haram. Yang haram yang mengalir ketika disembelih itu saja. Nah, jawaban sejelas itu kok malah diputer. Ya, seolah-olah MTA menghalalkan dideh, alasannya karena darah tidak mengalir. Ini kan, ya, apa dia itu memang sengaja atau dia, ya, mendengarkan keterangan saya itu telinganya hanya satu, hingga yang satu nggak dengar, mulai nggak nyambung. Ini kalau baca buku ini terus dibaca, nanti kan banyak nyebut-nyebut nahdiin, nahdiin orang NU dengan NT, itu kan bisa menjadi provokasi, bisa menjadi kebencian warga MT apa warga NU dengan MTA. Tapi warga NU yang cerdas pikirannya, membaca dan mau menggunakan akal sehatnya, tentu mau tabayun seperti kiai yang dari Muntilan kemarin dengan pondok pesantrennya datang ke sini tabayun. Tapi kalau enggak, loh, maca iki mesti degeting karo MTA. Wah, MTA gane ngerebut khutbah, ngerebut masjid, balangi masjidnya wong NU, itu kan seolah fakta betul, padahal ini fakta bohong, provokatif. Ya, ini membuat pemicu permusuhan ya semacam ini. Kita gak pernah semacam itu. Apalagi dikatakan sholat ganggu sajadah lah itu. Oke, ini pusatnya nek sholat ganggu sajadah. Kemarin pemerintah ada katakan nek sholat di masjid MTA sajadah itu dikumbah. Nah, MTA iran duwe masjid kok. Salat masjid MTA di mana? Nah, ini semua bohong-bohong. Maka nanti kalau menemui buku ini, kalau membaca, ya hati-hati, diselektif. Kalau itu menyangkut MTA, tanyakan sendiri. Atau yang sudah pernah dengar MTA, saya yakin tidak pernah melihat peristiwa semacam ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini bagi saudara-saudara yang tidak hadir di sini tapi mendengarkan di rumah, nanti kalau saudara menemukan buku di toko buku yang dibuat oleh Nur Hidayat Muhammad, ya, alamatnya tidak jelas, judulnya Meluruskan Doktrin MTA Kritik Atas Dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di Solo. Ini sebenarnya bukan kritik tapi fitnah, harusnya gitu tulisannya. Masjid Tafsir Al-Quran yang berpusat di Solo, Jawa Tengah, dan sudah berkembang di kota-kota lain dengan slogan ngaji Al-Quran sak maknane. Dalam perjalanan dakwahnya sudah dianggap keluar dari batas kewajaran atau keterlaluan. Doa mereka kerap diiringi dengan tuduhan-tuduhan bahwa amaliyah warga Nahdiyin. Dan kita apa pernah tanya buat Nahdiyin apa pernah kita? Warga Nahdiyin seperti tahlilan, yasinan, adzan, iqomah, dan di telinga bayi dan baru lahir, bayi baru lahir dan lain-lain adalah perbuatan bid'ah, syirik, dan menyesatkan. Itu kan yang ngomong kan yang nulis buku ini. Di sini itu majelis ilmu. Ya, ketika membahas tentang upacara yang ada hubungan dengan kelahiran bayi, diterangkan memang ada hadis menerangkan. Bayi lahir, diadani di telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Ya, itu lah ternyata setelah diteliti hadisnya, do'if ada lagi. Ngangkatkan jenazah diadani, nanti jenazah dikubur, dikomati. Allah Akbar, Allah Akbar, terus kotkom mati sholah, uruki terusan. Ya, ya tak? Lawang dijak salah tu atas diuruki apa Yesus tangi. Itu dilihat itu tak masuk akal. Ternyata diteliti hadisnya juga do'if. Namun di sini saya terangkan, walaupun itu sudah diterangkan hadisnya do'if, nekat kamu jalani silakan. Ya, di sini majelis ilmu, nek hadisnya do'if jadi kandak ke do'if, sokeh katakan sokeh. Ya tak? Bukan di sini dilakoni simbah-simbah kok do'if lagi saya iki. Di sini orang tahu ngulai do'if lanurane. Pokoknya anggere hadis dinggung. Ya, sekarang dikaji kok sini. Nah, dengan tuduhan dan vonis ekstrim yang khusus ditujukan kepada warga Nahdiyin tersebut, baik di via radio atau televisi, sangat berpotensi memicu gesekan dan gerakan anarkisme antara sesama yang dapat merongrong persatuan umat Islam di Indonesia. Sebetulnya yang merongrong pembuat buku ini. Yang buat buku ini. Buku pelurusan doktrin MTA yang ditulis oleh Nur Hidayat Muhammad ini berisi jawaban ilmiah. Jawaban ilmiah ya. Ilmiah pengawuran ini. Untuk meluruskan doktrin dan fatwa-fatwa MTA yang dianggap keluar dari faham yang diusung dan disepakati ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulis buku ini mencoba memberikan jawaban berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad para ulama dengan pendekatan yang lebih halus seperti titah menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan nasihat kepada sesama muslim. Nah ini kemasannya tampaknya baik, tapi isinya fitnah saja ini. Nah ini hanya saya ingatkan, bukannya kita takut ditulis ini enggak. Yang orang mau mempunyai akal pikiran sehat, baca buku ini tentu tidak terima. Mesti kepengen tahu wong pusatnya jelas, MTA pusatnya jelas. Pengajiannya pun umum, dibuka tanya jawab, siapapun boleh datang ke sini. Kenapa harus dari jarak jauh? Tur katanya-katanya. Ya, mudah-mudahan warga MTA tetap bisa memahami itu semua. Ya, mari kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Pertanyaan Ahad 16 Desember 2012. Orang Islam yang sholat, tetapi dia juga mengerjakan tradisi-tradisi yang mengandung unsur syirik, misalnya sesaji, jimat, sedekah bumi, dan lain sebagainya. Orang tersebut masuk ke dalam golongan orang syirik ataukah sebagai muslim karena sholatnya? Dan jika meninggal, bolehkah didoakan, Ustaz? Selama dia ketika hidupnya sholat, boleh disolatkan. Perkara dia itu masih berbuat begitu-begitu, itu urusannya pada Allah. Tapi selama dia sholat, muslim dia. Nah kalau muslim, kalau mati harus disolatkan. Disolatkan dia. Muslim ada yang judi, ada yang mabuk, ada yang... Walaupun dia begitu, itu dosanya, urusannya pada Allah. Tapi kewajiban sesama muslim, antara lain apabila mati, supaya disolatkan. Apalagi... Kalau ada ulama ceramah mengatakan Nabi Muhammad, apakah kita yang mendengar wajib menjawab sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi wasallam. Memang ada hadis Nabi menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilul ladzi man tukirtu indahu falam yusalla alayya. Ya, di situ diterangkan oleh Rasulullah. Orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebut di sisinya tetapi tidak bersolawat padaku. Ya, hadis Tirmidzi juz 5 halaman 211 nomor 3614 dan berkata ini adalah hadis hasan sahih gharib. Jadi hadisnya ada memang. Apalagi ketika saya selesai wudu, wajah saya selalu saya keringkan dengan handuk karena merasa tidak enak menjalankan sholat dengan wajah yang masih basah. Bolehkah hal yang demikian itu dilakukan? Karena saya pernah mendengar bahwa di akhirat air wudu sebagai bukti kita menjalankan sholat, Ustaz. Ya kenapa? Air wudu sebagai bukti menjalankan sholat. Nah kalau kamu menyapu dengan handuk itu wis wudu apa urung tahu ya? Jadi air wudunya kan sudah mengenai, air wudu sudah mengenai tempat-tempat yang mesti harus dibasuh untuk wudu. Sudah selesai toh, tinggal sholat, disapu handuk silahkan saja, boleh saja, boleh. Tidak ada larangannya itu. Dan nanti kan menjadi bukti loh, menjadi bukti itu air sing mbok anduk iki mau apa yang dibasuhkan, yang bekas-bekas apa yang di tempat-tempat bagian tubuh yang disiram dengan air wudu. Nah, itu tidak ada masalah, boleh saja. Kemudian yang kupluk ya, bar wudu teles-teles barang orang buat lapis terus tinggal kupluk, ya, kupluknya ambunnya ledis ya. Apalagi sedang khusyuk menjalankan sholat, tiba-tiba ada sebagian tubuh yang terasa gatal sekali, minta digaruk tak terhankan, entah di bagian tangan atau punggung misalnya. Bolehkah kita menggaruk dan apakah sholat diulang dari awal atau dilanjutkan, Ustaz? Garuk itu tidak membatalkan sholat, ya kan? Gatel tenan apa mbok? Ya, pringis-pringis diampet gitu, malah susah. Gatel ya digaruk itu. Ya. Boleh menggaruk gatal itu tidak membatalkan sholat. Terus? Tetangga saya memiliki pohon mangga yang lumayan lebat buahnya. Sebagian dari cabangnya ada yang menjulur ke halaman saya. Dan katanya, buahnya dari cabang yang menjulur ke halaman saya menjadi bagian saya. Apakah memang demikian aturan dalam Islam? Dan apakah ada tuntunannya, Ustaz? Tidak ada itu. Ya. Nek, tuntunan Islam ini ya dituntun ke, kalau memang kamu tidak menanam, buah tetanggamu kok manglung denganmu, kalau memang mau kamu ambil, minta aja halalnya. Ya, kalau tidak, kamu merasa dirugikan karena ada apa itu buah yang manglung, paling suruh metik, Pak tolong ini cabangnya jangan sampai manglung ke tempat saya lagi itu. Kalau nanti manglung tempat saya, kalau ada buahnya saya ambil loh, gitu tak? Halal itu, boleh nembung osek, ya tak? Hanya neng ditandur neng kon pagar, pagar itu kadang kan pagar hidup toh, pagar hidup. Nah ditandur pagar hidup ini apa panen, apa pelem, apa anu, kadang kala manglung nenggone tanggone kono, apa meneh? Tanduri kono. Rodok doyong lah, ora mung manglung rono malah wae nyang nggonmu kabeh kok malah. Ya, lebih baik minta halalnya, boleh diminta gitu. Apalagi kenapa tok kalau tidak ngomong langsung kowe iki durene ning manglung ning nggonku diundui atau apalah dadi padu. Ya toh? Nah, lebih baik diminta halalnya. Kalau diminta dia boleh kan sudah halal, tidak akan rame. Apalagi? Ustaz pernah menerangkan bahwa hantu itu tidak ada. Apa? Dita- hantu tidak ada. Di tayangan acara TV Trans 7 ada acara Dunia Lain. Tetapi dalam tayangan tersebut saya tidak pernah melihat ada penampakan hantu. yang saya lihat hanya orang-orang kesurupan atau kerasukan jin atau kerasukan roh orang-orang yang sudah mati. Lalu diajak wawancara atau ngobrol dengan petugasnya. Benarkah roh yang sudah mati masih bisa ngomong-ngomong ngerumpi macam-macam kayak orang hidup? Apakah rohnya masih gentayangan belum kembali kepada Allah, Ustaz? Ya teko TV kuwi sing ngenangan TV ta, teko nonton TV kuwi. Mosok wong ngaji ngono terpengaruh. Nah, kalau mati timbang gentayangan dijak wawancara TV mbok mulih jagongan karo bojone. Lha kene nek iso gentayangan mulih kenapa kowe ndak tanya nonton TV jagongan karo penyiar TV mbok kamu pulang jagongan karo anakmu, jagongan karo bojomu lak luwih seneng. Kau nak wes jagongan tutup bali meneh lagi tu tak? Lo kan gitu tak? Akalmu cuma kau dan kok kisah di gentayangan, kisah di wawancarain yang TV. Terus kau pikiranmu apa? Ruhnya orang mati masih bisa kesana kemari gentayangan. Lah nak iso tenan mulia wai. Lagi pas dulurmu keh neng omah, mesti kangen karo kowe. Nah, jadi roh itu kalau orang sudah mati itu orang yang gaib. Yang gaib itu yang tahu Allah. Orang sudah dikubur itu makhluk apa? Rohnya di mana itu yang tahu hanya Allah. Itu sudah alam lain dengan kita. Ya, nah jadi ditayangin di TV itu karena kepandaian teknologinya saja. Karena teknologinya itu buatan. Ya, buatan. Kowe ndelok TV ini tuh kasih gumun. Nembok anggap tenan, ya sudah, bingung kan. Wong sekarang itu perang itu modelnya mau nganggung ini tok, gitu. Ini terus keluar apanya itu? Api itu terus jirat gulu, tadi ulo. Jadi wong Indonesia kasih ngampuh-ampuh, ini kok ya kalah. Kan gitu, tak? Pasal itu tipuan-tipuan. Apalagi? Bagaimana cara memperbanyak solawat? Sholat apa yang dituntunkan di luar sholat? Karena saya pernah mendengar bahwa kita diperintahkan untuk bersholawat pada Nabi, Ustaz. Nah, ya tentunya sholat yang disholawat terus. Di waktu kita sholat itu pasti pakai sholawat. Ya, dah baca sholawat ya, pada Nabi. Di samping itu tidak sholat pun boleh. Coba dibaca surat Al-Ahzab 56 itu. Salawat itu kan doa. Mendoakan Nabi boleh saja. Quran surat Al-Ahzab ayat surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, kalau solat kan gitu kan, pasti orang Islam tahu ya, solat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma sholli ta'ala ala Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setiap solat pasti baca itu. Gitu kan? Jadi kita sholat, kalau memperbanyak sholat, kalau kamu memperbanyak sholat mesti banyak sholawat, sholat sunnah, baca sholawat, pasti itu mau doa diawali dengan sholawat. Apalagi apakah sedekah yang diberikan kepada fakir miskin itu sama dengan zakat apabila yang kita berikan itu niat kita adalah memberikan kepada mereka sebagai zakat mal, Ustaz? Sedekah ya sedekah, zakat ya zakat. Jadi kalau kamu memberikan orang miskin niat memberikan zakat, ya zakat. Kamu keluarkan zakat, memang orang miskin itu mempunyai hak. Ya. Tapi kalau kamu niatnya memang zakat dan keluarkan, kamu selain zakat, kalau zakat itu bukan milikmu ya, zakat itu bukan milikmu. Kita mengeluarkan zakat itu bukan berarti kita mengeluarkan harta kita. Memang itu zakatnya itu miliknya orang, termasuk orang fakir miskin. Nah kalau kita namanya sedekah itu yang kita keluarkan milik kita, milik kita sendiri. Kalau zakat tadi bukan. Jadi misalnya kita punya uang 1 juta, yang 25 ribu itu bukan milik kita. Kalau kita sudah berikan orang lain tadi, itu bukan berarti kita sudah memberi, bukan. Kamu dititipi Allah amanat untuk memberikan pada yang punya hak. Yang punya hak termasuk orang miskin. Kamu belum mengeluarkan hartamu. Nah kalau kamu sedekah, kamu ambilkan uangmu sendiri, kamu berikan, nah baru kamu sedekah. Kalau kamu zakat tadi, itu suatu kewajiban. Ya. Jadi untuk kok kayak uang miskin harus dihitung zakat. Ya, nek wong ngemis nang omah dihitung sesasi iki wong jaluk wis tak tokke sakmene wis dipotongke zakat. Enggak boleh. Nek kowe mene itu kalau kamu sedekah memberikan dari milikmu sendiri kamu berikan. Ya, kalau kamu memberikan kamu ambilkan zakat itu bukan kamu yang memberi tapi itu hak dia. Milik dia yang dititipkan oleh Allah lewat saudara gitu. Apalagi di kampung saya, pada umumnya maisahnya bertani atau buruh, yakni glidik serabutan. Dengan pekerjaan tadi, sehingga ketika Jumatan, sewaktu khutbah disampaikan, kebanyakan saya mengantuk, padahal kita dianjurkan untuk mendengarkan. Saya sendiri biasanya juga terbawa ngantuk, meskipun berusaha sekuatnya untuk tidak ngantuk. Ada yang sampai ngorok, ada juga yang sampai guling. Akhir-akhir ini saya berusaha untuk tidak ngantuk dengan berusaha mulai kerja lebih pagi sehingga pulang kerja agak pagi kemudian bisa ngeleyeh sebelum berangkat Jumatan. Apakah masih termasuk lebih baik mengantuk daripada yang berbicara meskipun menegur atau mengingatkan teman yang lain? Apakah jamaah yang berbicara, menegur atau mengingatkan itu gawat? Dan mohon dijelaskan bahwa waktu khutbah itu sebaiknya diupayakan lebih singkat daripada sholatnya, Ustaz. Kalau kamu tanya yang lebih baik, itu bukan yang ngomong dengan yang ngantuk, lebih baik yang ngantuk. Yang lebih baik itu yang mendengarkan khutbah tidak ngantuk. Itu yang baik. Tahu khutbah itu pidato, kok ngantuk ya tidak dengar apa-apa kamu. Ya. Yang baik itu. Nah kalau ada orang ramai ingatkan, memang ada hadisnya. Kalau ada orang bicara, jangan kamu ingatkan, nanti malah nambah ramai. Dia bicara, kamu mengingatkan, tambah suara ramai lagi dah. Maka Nabi kita mengatakan dalam satu hadisnya, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghaut. Hadis riwayat Bukhari. Apabila kamu berkata kepada temanmu, jadi Nabi mengatakan kalau kamu berkata kepada temanmu, ansit, diam. Ya. Ketika imam sedang berkhutbah, jadi ketika imam sedang berkhutbah, ada orang bicara-bicara, kamu mengingat, diam. Gitu? Kata Nabi, sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Jadi kalau ada orang bicara apa, didiamkan? Iya, didiamkan. Kalau dia bicara, didiamkan, nanti kan sudah kerasa dewe tak jamu ada ora wangsulan kabeh iki ya gitu. Nanti kan bajawan terus kamu maksud ya dadi rame nanti. Syukur kalau perlu seperti disyaratkan anak-anak TK itu nek kono ngomong ya dikene. Nah, ngene jek ora mudeng ya. Nah, iki sing tau sekolah TK mungkin. Nah, ada cah TK ngene wis meneng. Terus nek aku ngomong diam, nah, kata Nabi faqat laghut sia-sia. Maka isyarat supaya diam begini. Tidak boleh ngomong di waktu khutbah itu. Ngomong yang tidak berguna. Tapi kalau bertanya malah boleh pada khotibnya. Usul pada khotibnya boleh. Zaman Nabi pernah ada, ya Rasulullah. Ya, ini binatang-binatang sudah mati. Tanaman-tanaman mati kekeringan. Mohon hujanlah pada Allah, ya Rasulullah. Supaya turun hujan. Nah itu Nabi langsung pas sekali di dalam khutbah itu beliau mohon Kata Allah, Allahumma arisni, Allahumma arisna. Mohon ya Allah turunkanlah hujan, turunkan hujan. Jadi usul boleh di situ. Tapi nek ning kene wong khotbah mbok tekoki nesu ya. Wong isi pengajiane ditekoki sak nesu apa meneh khotbah. Tambah lagi. Tentang khotbah harus lebih pendek. Oh iya. Nek kowe arep khotbah ya, mestinya lebih singkat daripada sholatnya, sholatnya yang panjang. Nah padahal kowe arep sholat panjang ndak bisa. Ya. Lang ayat sing mbok waca iku langut biro binas karo wal asri. Ya. Rekat pertama kulang biro binas, rekat kedua wal asri. Ya ta? Kira-kira 5 menit rampung lah, terus kamu mau khotbah berapa menit? Ya. Mau khotbah berapa menit? Salat pakai wal asri dan kulang biro binas boleh ndak ta? Boleh. Aku nak ikut pak, baru itakulloh, itakulloh, enten. Mau ikut pak begitu ya boleh, sholatnya lebih panjang kalau memang kamu bisa. Tapi tidak harus begitu. Apalagi, jadi kalau kamu mendengarkan khutbah ngantuk, itu jangan nyalahke khutbah panjang. Orang kue lagi mlebu tadi sudah ngantuk. Mulane walaupun khutbahnya tidak lama, kita kok suwe mentoki nganti ngantuk nganti guling bareng iji erung rampung. Tadi kan sampe guling tadi. Ruwaya khutbah ngantuk nganti guling khutbah erung rampung. Lah kowe teko-teko wis ngiler terus guling. Nah itu. Apalagi ya. Orang makan di kuburan itu boleh apa tidak? Dan bagaimana dengan sembelihannya, Ustaz? Makan di kuburan atau sembelian ini nyembelih apa kan di kuburan? Makan di kuburan boleh saja. Makan saya orang duduk-duduk orang layat itu, ya duduk-duduk kayak lemah ada atau sisan itu kalau tadi tidak dikasih makan dikasih minum ya haus lapar. Maka makan boleh saja. Nah sembelian apa? Kalau sembelian tadi memang diberikan untuk orang makan tadi ya boleh saja dimakan. Nah bapak itu boleh. Apa lagi sembelian yang tidak boleh dimakan itu sembelian yang digunakan untuk sesaji, ya sembelian untuk sesaji, untuk selamatan. Sesaji yang danyang, sesaji yang patung, sesaji pokoknya untuk selamatan itu yang tidak boleh. Namal khomru wal maisiru wal ansob, sampai itu menyembelih untuk berhala, sesaji ini. Ya, apa lagi? Di daerah saya, kalau takziah itu memasukkan uang ke wadah, lalu uang itu sebagian dibelikan kijing. Yang demikian itu orang yang membantu apakah berdosa, Ustaz? Tidak. Tidak. Untuk bantu itu untuk yang kesusahan, kebaten, perkara di untuk kebutuhan di rumah mbok tukoke watu nggo kijing ya terserah aja kamu. Apalagi? Orang memandikan jenazah itu apakah harus diwudoni? Dan kalau diwudoni pada awalnya apa pada akhirnya, Ustaz? Sing diwudoni, yang diwudoni yang memandikan apa jenazahnya? Ya. Tidak ada jenazah wis ora salat kok diwudoni barang itu. Tidak ada. Adanya tuntunan Rasulullah, saya bacakan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghaslib natihi ibta nabi mayaminha wa mawadhi'il wudu'i minha. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu bersabda, ketika kami memandikan jenazah putri beliau, ya, putri beliau meninggal dunia, apa tadi mengatakan, mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudunya. Jadi dimulai memandikan jenazah itu dimulai dari anggota badan yang kanan dan dari anggota wudu, bukan diwudoni. dibutuhkan ini biaya ngusap kepala barang biaya ngu. Ya, jadi dimulai memandikan disiram belah kanan dan anggota-anggota wudu itu dimulai di situ memandikannya mulai dari sebelah kanan seperti orang wudu pun juga memulai dari sebelah kanan kan gitu kan. Jadi bukan dibudoni tapi supaya dimulai menyiram jenazah memandikan jenazah itu dari apa itu sebelah kanan dan anggota-anggota wudu tadi. Anggota wudu juga dimulai sebelah kanan. Apalagi pada saat di rumah, kadang saya ikut om saya mencari burung di hutan atau di sawah dengan memikat atau mulut. Dan burung hasil pikatan itu biasanya langsung dijual di pasar. Apakah boleh mencari burung dengan cara dipikat? Dan apakah memelihara burung dalam sangkar itu diperbolehkan dalam agama, Ustaz? Boleh. Cari burung kamu pakai sangkar ya boleh, pakai mulut ya boleh. Wes piye sing iso nyangkep lah. Terus dah dapat dipiara di sangkar kurungan lah. Apa boleh? Nah, boleh. Karena itu urusan-urusan dunia selama tidak ada larangan berarti boleh. Apa tidak bikin susah? Kok susah kenapa mau di kurung dikasih makan, kasih minum jangan sampai nah kalau kamu kurung tidak diberi makan dosa sampai mati karena tidak diberi makan tidak diberi minum. Nah seperti ada suatu riwayat wanita yang mengurung kucingnya tidak diberi makan sampai mati katakan Nabi itu masuk neraka karena kucing yang di kurungnya tidak diberi makan. Sebab kucing itu kalau dilepas rasa diberi makan bisa mencari makan sendiri. Nah itu kamu kurung tidak diberi makan. Burung ya boleh ya. Dibukurung di sangkar begitu ya. Dikasih minuman jangan sampai asep, kasih makanan udah boleh. Apalagi kadang-kadang saya merasa kurang ikhlas melaksanakan perintah orang tua, untuk itu mohon dibrosurkan cara menjaga keikhlasan. Kalau orang tua sudah meninggal, cara berbakti kepada orang tua adalah dengan menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua. Jika kita belum sempat karena kota tempat tinggalnya berjauhan, apakah kita termasuk anak durhaka, Ustaz? Tidak, tempatnya berjauhan. Silaturahim itu tidak mesti harus datang, apalagi alat komunikasi canggih sekarang. Bisa nyambung dengan telepon, bisa. Ya, kenalkan, oh saya putranya bapak ini yang meninggal ini. Betul, ini bapak rekannya. Bapak saya yang meninggal, kenalkan saya anaknya. Nah itu nyambung dengan telepon bisa, tidak harus datang. Ya, di sini temanmu bapakmu nengirian kono, mau remuan nyambung tok. Ya. Ya biasanya jauh-jauh mau nyambung itu kalau mencari utangan. Gitu. Nah tono, sepindah tuwi kamu jenganipun bapak. Kaping kalih wonten wigatosipun sekedhik. Jane sing sepindah kuwi mau sing nomor loro kuwi mah. Jarang kok. Lah nek nyaur utang kuwi adoh, lah wong cedake wegah apa meneh adoh. Nek utang itu walaupun jauh marani. Alasane tuwi kawe lujengane mau. Yo jadi ndak usah, ndak tidak harus malam itu, ataupun melaksanakan perintah orang tua tidak ikhlas itu ya malah berdosa. Mengapa? Dan orang tua kok tidak ikhlas? Ya, kalau ingin dibrosurkan sudah nanti kamu lihat brosur tahun 2004, beli bendel brosur tahun 2004, tanggal 15 Agustus itu sudah dikeluarkan brosur tentang ikhlas beramal. 15 Agustus 2004 sudah dimuat di bendel brosur itu. Apalagi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261, apabila saya memberikan sesuatu kepada seseorang hanya berharap diganti oleh Allah dan sangat berharap, itu bagaimana, Ustaz? Sangat berharap gimana? Memang berharapnya harus dari Allah aja. Coba dibaca ayatnya aja, jangan ceton. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ya kan? Jadi kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang lain mengharapnya imbalannya dari Allah, ya betul, memang Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya, aktivitas hidup kamu menolong orang lain, baik nolong dengan tenaga atau nolong dengan memberikan sedekahnya, itu jangan harapkan apa-apa kecuali mengharapkan balasan dari Allah aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa matulillahi rabbil alamin, nah, itu sudah karena Allah aja. Boleh. Apalagi apabila kita berhaji dengan berharap nanti biayanya mendapat ganti dari Allah berlipat ganda, apakah mengharap yang seperti itu boleh, Ustaz? Tidak boleh. Ya, haji itu jangan harap biayanya Bali. Ya, haji itu yang diharapkan apa? Mendapat haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu laisal jaza ilal jannah. Orang yang dapatkan haji yang mabrur akan diberi oleh Allah ganti surga. Itu jarak Bali ya. Nek kowe haji niatmu ben biayaku Bali, lah kowe mati ana ning kono kok biayane Bali. Asuransi kan kalau mati di sana kan Bali utuh. Nek mati ning omah ora Bali. Tapi kalau kamu masih di sana, wes haji selesai, tinggal pulang mati di sana. Hajimu ya wes entuk, biayamu balekke mulih neh utuh. Lah pilih ngono apa? Nah, jadi haji itu jangan mengharapkan biayanya kembali. Sudah dimakan kemari bahasane. Jadi harapannya supaya hajinya mabrur. Diterima oleh Allah. Terus saya belum bisa memahami pengertian Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Dikatakan bahwa orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani dan Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendapat pahala dari Tuhan dan mereka tidak akan merasa takut atau bersedih hati. Yang dimaksud dengan Nasrani dan Yahudi, apakah pada masa Rasulullah apa sampai sekarang, Ustaz? Yang belum kamu pahami bukan ayat 62 Al-Baqarah aja, banyak ayat yang belum kamu pahami. Permasalahanmu rong iso aku tok lah. Ayat-ayat lain sudah bisa semua gitu. Belum ngaji kamu bimbang. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Terus yang ditanyakan apa? Apa yang ditanyakan? Yang dimaksud orang Nasrani dan Yahudi, apakah pada masa Rasulullah apa sampai sekarang? Ya, sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Ya, Maksudnya apa itu? Itu orang yang beriman. Baik dia orang yang beriman paribasane sejak kecil jadi orang beriman, atau dia beriman asalnya dari Yahudi, atau orang yang beriman asalnya dari Nasrani. Ini bapak yang itu dari Nasrani masuk Islam tadi, atau dari Majusi, atau dari apa aja. Kalau dia menjadi orang yang beriman, ya dijamin oleh Allah dimasukkan surga, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Karena Allah berjanji orang yang dulunya kafir menjadi orang beriman semua dosanya diampuni. Ya, kalau semua dosanya diampuni kan sudah tidak punya dosa. Ini orang yang beriman sejak kecil ibaratnya asli orang Islam, tidak pernah masuk Yahudi, Nasrani, tidak salah. Ya. Dengan yang orang yang beriman nyusul dulunya Nasrani, dulunya Yahudi, dulunya Majusi, dia sadar terbuka hatinya menjadi orang Islam, sama mempunyai hak surga. Ya. Wah, ya sing dadi wong iman sudah sejak dulu itu loh padha karo rugi, ngerti kan jujuk wae. Nah, ada istilah begitu itu. Orang yang orang iman disik kok malah gelok enggak ya. Jadi siapa aja kalau dia menjadi orang yang beriman asalnya dari mana saja itu dijamin oleh Allah masuk surga. Apa lagi? Sebagai ibu rumah tangga, saya mengikuti kegiatan arisan di kampung. Pada suatu hari ketika uang arisan mau dibagikan, jumlahnya kurang 100 ribu rupiah, padahal sebelumnya sudah genap. Itu saya mendengar dari teman. Memang pada saat itu saya hanya titip setoran. Karena ada halangan, esok harinya saya dipanggil oleh pengurus arisan. Dia bilang kepada saya bahwa uang arisan kemarin diambil tuyul dan mengatakan bahwa di sini ada yang memelihara tuyul. Dan ternyata selama ini yang disorot memelihara tuyul adalah saya. Akhirnya pada arisan kemarin saya meluruskan dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan demi Allah saya tidak punya atau tidak memelihara tuyul. Dari apa yang saya sampaikan, banyak yang percaya kepada saya, tetapi juga banyak yang kurang percaya. Karena ada yang melihat tuyul dan itu peliharaan saya, menurut pengakuannya. Dia mengikut menurut pengakuannya, dia orang pintar yang tahu hal-hal tersebut. Apakah sikap saya sudah benar? Karena saya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bersikap baik kepada orang yang menyebar fitnah ke saya. Dan apakah tuyul seperti yang banyak dipercayai orang itu benar ada, Ustaz? Nah, kowe duwe tuyul apa ora kok benar ada? Yang dituduh punya tuyul kan kamu. Njukui duit, lah percaya enggak kamu? Nek pancen bisa tuyul njuk duit, ngingu tuyul mbok sing pinter. Masa tuyul njuk mau duit 100 kan ya? Rugi dan juga uang yang banyak gitu loh. Ya itu orang zaman dahulu sampai sekarang kok masih ada aja percaya tuyul tuh. Kitab pertuyulan ini kitab jenenge apa? Ngon Quran yang enggak ada, ngon hadis enggak ada. Ya. Nah, sekarang tuyul sudah metu karo Mbak Yul. Ning ngon TV itu. Tuh. Wah. Yang ngono kuwi tuyul. Jangan percaya. Tuyul enggak bisa ambil uang. Apalagi kalau dikatakan mempercayai tuyul itu ada makhluk halus, kok isan jika uangnya para merucut coba. Enggak ada tuyul itu. Itu dasarnya orang dengki, enggak suka dengan orang kaya, supaya orang kaya itu dibenci oleh tetangganya. Nah, didenteni. Nah, kalau kamu punya utang dan disaur, nanti pangan tuyulnya kamu. Nah, itu dah tuyul bisa ambil uang kok menjikui uang kecil-kecil. Kalau perlu digiring neng bank lo, neng BI apa neng BRI apa di mana banyak itu uang. Ora mung ngupeni nyeleri satu sekesuwen. Ya. Sekali ambil sing ngupeh. Ya. Gitu kan? Jadi jangan percaya. Kita tidak boleh percaya kepada adanya tuyul nyolongi duit. santet, tenung, tidak percaya kita. Adapun saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih percaya itu silakan, boleh tak? Kalau kamu percaya, saya tidak percaya kan boleh. Ya, tidak harus saya percaya. Ya tak? Kalau orang bisa nenung ini bangsa Indonesia ora dijajah nganti 350 tahun. Wong bangsa Indonesia itu banyak katanya banyak orang ahli tenung santet. Nah, kenapa kok negaramu dijajah sampai 350 tahun? Ahli-ahli santet tenung ini dibiarkan saja. Timbang gaji tentara mbok gaji mereka-mereka itu wis. Ora latihan nggih negara di santeten kana tenungan kana wis. Ya. Wis ta kan jendale sing jajah-jajah kuwi. Dingkok-ngkok 350 taun kok. Duwe tukang tenung, tukang santet pinter kok dinggurke wae. Lah kok malah nenung kancane dhewe coba. Nenung kancane dhewe, nyantet kancane dhewe. Tujuanmu apa itu? Mau ngarep mayok ke ngomong kosongnya para dukun. Dia ngomong tenung santet, ini masih saya ngomong dukun udah. Pak dukunnya tekor lagi. Pak dukunnya enggak datang ini. Ya, lah ngono kok diarani wong pinter. Bareng dikon balik ke ora iso. Lah nek kowe ngerti ini tenung balik nakon aku dulu kan bisa, enggak bisa. Tidak bisa. Mboten sae dadone. Nah, ndak baik itu. Tidak ada, kepercayaan itu harus hilang. Tuyul ambil luang itu tidak ada. Apa lagi? Beberapa bulan yang lalu, kami melakukan pernikahan siri. Hal ini dikarenakan pekerjaan kami. Tetapi orang tua saya sudah meninggal semua. Sedangkan satu-satunya kakak laki-laki saya beragama Nasrani. Sehingga pernikahan saya juga saya walikan kepada orang lain. Sahkah pernikahan kami karena dengan wali bukan dari kerabat? Jika tidak sah, apa yang harus kami lakukan, sah? Nah, kenapa kok nikah siri? Mau nikah aja ke resmi pemerintah. Ya. Kalau nikah resmi pemerintah, kamu enggak punya wali, pemerintah nanti menyediakan walinya, disebut wali hakim. Kenapa harus nikah siri? Nikah siri kok saya repot kamu, perempuan terutama. Terus tidak diopeni oleh suaminya, tinggal pergi, tidak diberi nafkah, ora iso gugat. Mau minta cerai suaminya enggak mau. Tapi kalau nikah resmi pemerintah, nanti kalau dia didolimi dan enggak kuat jadi istrinya, gugat pada pemerintah untuk diceraikan, nah beri jalan keluar akhirnya. Nah, maka mengapa harus nikah siri? Siapa tidak saya harus tanya dulu yang menikahkan siapa? Nah, sebab ada katanya nikah siri itu ternyata tidak pakai nikah, cuma diundang ke tonggo-tonggone disaksikan terus dipancai wis kita dadi bojone ngono tok, tidak nikah itu. Nek Jawa carane sego kumpul itu berarti. Kalau itu tidak ada. Ada lagi yang di katanya dinikah di catatan sipil itu ya tidak nikah, cuma dicatat saja. Di catatan sipil itu dicatat hari ini tanggal sekian si A menjadi istrinya si B. Dah kayak buku catatan. Ya, pasangan ini tidak dinikahkan, itu tidak sah tidak nikah. Maka saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu nikah sirimu piye. Nah, kalau nikah sirimu betul ya sah, kalau tidak betul ya tidak sah. Walaupun nikah itu siri harus ada yang menikahkan, ada ijab kabul, ada saksi, ada mahar, kayak gitu, ada wali. Nah, kalau walinya tidak ada memang ganti wali hakim, tapi yang lain-lain harus dipenuhi persyaratan itu. Apalagi? Saya seorang istri, sudah 25 tahun berumah tangga, suami pedagang dan bisa dibilang sukses. Saya berusaha membantunya semaksimalnya. Sebenarnya suami saya orangnya baik hati, jujur dan setia. Tetapi kalau baru marah, suami saya main pukul, tendang dan tempeleng. Saya pernah opnam di rumah sakit 3 hari karena pendarahan gara-gara ditempeleng di kepala. Dan itu pun suami bilang biar kapok. Dan sekarang pendengaran saya agak terganggu karena sering dikampleng. Pernah saya utarakan kepada suami pada saat tidak marah bahwa saya mau diingatkan tidak harus dengan kata-kata kasar dan kekerasan. Dan saya juga sudah berhati-hati jangan sampai membuat suami marah. Tetapi sebagai manusia, saya kadang berbuat kesalahan atau salah paham. Untuk itu mohon nasihatnya Ustaz untuk suami saya. Dan saya yakin suami saya mendengarkan di rumah. Tidur. Suamimu tidur di rumah. Terus? Dan bolehkah seorang istri meminta cerai karena merasa terancam jiwanya, Ustaz? Nah, kamu pertanyaanmu sudah bingung. Padahal kamu menyebutkan, ya, saya, ya, kamu katakan sebenarnya suami saya seorang yang baik hati, jujur dan setia. Peleng. Tapi jujur, baik hati dan setia kok ngamplengi bojone piye? Ya, aku urung ngerti wong baik hati ngono. Ya, suami ngamplengi nganti budek siji kupinge. Ini suami saya baik hati dan setia. Ya, umpama ora setia apa dikamplengi kowe? Nah, ngamplengi mesti dianggap setia gitu. Kalau betul yang kamu katakan itu suamimu bukan suami yang baik. Ya. Kalau betul loh yang kamu katakan, baik buruk menurut ukuran agama. Sebab Nabi kita mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Suami itu dinasihati oleh Nabi, baik-baiklah kamu kepada istrimu. Aku seorang nabi ini yang paling baik pada istriku. Jadi suami yang baik itu suami yang paling gemati pada istrinya. Orang kok suami yang kerep ngamplengi bojone ndak. Ya, itu dari situ dah. Kalau betul yang kamu katakan bukan suami yang baik, bukan suami yang setia, bukan suami yang benar apa? Jujur. Baik hati gitu. Kamu katakan baik hati, jujur, setia. Coba baik hati ini nang endi? Mana baik hatinya? Jujurnya mana, setianya mana? Dan setiap barang kamu sakit di pondok kene rumah sakit kene barang dikane ben kapok. Lah kok setia itu gimana? Itu suami yang tidak baik. Kamu terancam, teraniaya. Lah kalau memang sudah tidak tahan jadi istrinya, minta cerai boleh, gugat ning pemerintah, ning pengadilan. Ya. Boleh nanti. Nah itu antara lain, mau nikah ojo nikah siri, nikah itu resmi pemerintah. Sah menurut agama, sah menurut pemerintah. Tapi kalau menurut sah agama saja, banyak orang-orang kita, orang Islam ya, mau ngambil formal hukumnya bolehnya saja, tapi gak ngerti kewajibannya. Ya. Di Islamnya itu kadang mau digulai sengsis, anggap yang cocok saja, yang kira-kira memberatkan atau tidak cocok tidak diakui. Boleh nikah lagi boleh, tapi tanggung jawabnya, persyaratannya tidak dipikirkan. Nah. Jadi kalau betul sekali lagi saya katakan, kalau yang kamu katakan betul, suamimu bukan suami yang baik. Dan nasihat apa? Nah, kalau sekarang minta dinasihati ya, kalau suamimu mendengarkan, ya mudah-mudahan berubah dari suami yang tidak baik menjadi suami yang baik. Sebaik-baik suami itu yang paling baik pada istrinya. Ya, paling baik. Dengan istrinya malah ngamplengi. Dengan orang lain malah ngelus-lus. Nah, itu kan enggak baik. Itu ya. Ya mudah-mudahan nanti di rumah wis ora dikamplengi meneh. Jadi suami yang baik. Ya, apalagi? Bagaimana hukumnya membudidayakan ayam yang setelah dewasa dijadikan ayam aduan? Dan si peternak juga sudah tahu jika hasil budidayanya kelak akan digunakan sebagai ayam aduan. Dan jika haram, siapa saja yang akan dilaknat dalam hal ini, Ustaz? Ayam dewasa itu umur berapa? Ayam dewasa atau ayam masih paut? Jadi kalau memang kamu memelihara ayam itu tujuannya untuk menyediakan para pejudi-pejudi ayam itu, ya dosa. Namanya kamu membantu perbuatan dosa, sedang Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan bantu-membantu, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Baik, kamu melihara aja. Ya, perkara yang mau beli ayam itu mau disembelih atau mau untuk diadu, untuk itu enggak usah ditanya. Tapi kalau memang sengaja ya memelihara ayam, misalnya ayam bangkok itu sengaja tanggungnya diani orang yang ya adu-adu ayam, itulah kamu sudah membantu. Enggak boleh. Tapi kalau memang memelihara ayam yang biasa dipakai aduan, kamu memang pelihara. Dan yang membeli bukan kalau mau diadu aja, disembelih ya boleh, ya. Artinya tidak khusus menyediakan untuk aduan. Tidak masalah mau melihara ayam boleh. Tapi kalau memang kamu sudah ya sepakat seolah-olah saya melihara ayam itu untuk menyediakan para pejudi-pejudi lewat sabung ayam itu, nah itu haram. Apa lagi? Saya kuliah di Universitas Katolik di Yogyakarta. Setiap pergantian jam kuliah ada jeda waktu 10 menit. Kalau saya akan mengikuti jamaah sholat di masjid, tentu waktu tersebut tidak cukup. Berhubung di kampus tidak ada masjid, terpaksa saya sholat berjamaah dengan seorang teman saya di teras depan ruang suster. Apakah sholat jamaah saya dengan seorang teman di depan ruang suster tersebut pahalanya sama dengan sholat berjamaah di masjid? Karena sebenarnya saya ingin sekali sholat berjamaah di masjid, Ustaz. Perkara pahala gak usah kamu renungkan. Yang penting sholat itu bisa dikerjakan di mana saja. Kalau memang kamu kuliahnya di sekolah yang bukan Islam, ya tentu tidak disediakan tempat sholat. Tapi Islam itu tidak membebani, maka walaupun tidak disediakan tempat sholat, sholat di mana saja sah. Nah, bagaimana kamu sholat di masjid? Wong kamu katanya enggak ada masjid. Ya kan enggak ada masjid, ya sudah sholat di sembarang tempat tadi boleh aja. Yang penting tempatnya bersih. Kalau perlu membawa sajadah dari rumah gitu kan. Boleh, enggak masalah. Kalau ada masjid ya, tapi kamu sudah mengatakan enggak ada masjid, ya sholatnya di mana saja yang bisa kamu lakukan, enggak masalah. Perkara ganjaran itu urusan Allah. Ya, mestinya yang baik sholat, selain sholat sunnah itu yang baik mau sholat di masjid. Tapi bagaimana untuk di masjid, wong masjidnya tidak ada. Apa lagi? Apa bahayanya ghibah dan fitnah? Karena di desa saya begitu banyak orang yang melakukan seperti itu. Alhamdulillah, saat ini saya dipercaya untuk menjadi ketua organisasi pemuda di kampung. Dan saya mendapat masukan dari anggota, kritik dan saran. Juga pembicaraan yang tidak baik, bahkan sampai fitnah. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Fitnah itu asyaddu minal qatl, akbaru minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu dosanya banyak, lebih besar daripada pembunuhan, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ya, fitnah. Ghibah itu dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Saudaranya sudah mati, maksudnya dikubur, ini tidak dimakan. Apa kamu tidak merasa jijik makannya begitu? Menunjukkan suatu perbuatan ghibah itu perbuatan yang sangat jelek. Hindari perbuatan ghibah, hindari perbuatan fitnah. Apalagi? Mengingat waktu ke pertanyaan langsung, Ustaz. Ya. Baik, untuk kesempatan berikutnya, mengingat waktu, kami berikan kepada Bapak dulu di lantai 2. Monggo, yang mau bertanya silahkan sebutkan nama dan asal dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sunarto dari Klaten. Ya, mari. Alhamdulillah, kami masih secara istiqomah dapat mengikuti pengajian dari Bapak Ustadz. Ya, yang dulu saya mengaji juga di majelis-majelis itu, namun tidak mendapat keterangan surat apa, ayat berapa, enggak pernah disebutkan, dan kemudian banyak ketawa. Tapi ketika saya mendengarkan radio, nah, ustadznya belum tahu, taunya hanya apalagi. Habis pertanyaan dijawab, apalagi. Nah, itu sangat tertarik di hati saya. Karena apa yang disampaikan itu, Qur'annya jelas, suratnya jelas, ayatnya jelas. Jadi setelah kita hanya mendengarkan radio, kita lihat Al-Qur'annya. Kemudian saya baca, dan kemudian sedapat mungkin saya mengamalkannya. Ya, ya. Nah, maka dari itu saya mohon untuk dijelaskan mengenai bagaimana pengamalan sholat kita dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengamalkan hasil ngaji saya. Yang kedua, bagaimana agar dosa-dosa kita kepada orang lain yang sudah mati bisa diampuni, agar pada hari hisab nanti tidak mengurangi amal kebaikan saya. Misalnya mengenai hutang piutang atau mengenai penghinaan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu sebagaimana saya tertarik atas pengajian Ustadz itu, maka saya agar dalam kehidupan kita betul-betul dapat mengamalkan sholat kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari pada masyarakat maupun ya, pada diri saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana melaksanakan sholat sehari-hari? Yang jelas formalnya sholat sehari semalam itu dilakukan berapa waktu? Lima kali atau lima waktu. Itu harus dikerjakan. Dikerjakan tepat waktu. Tepat waktu itu bukan berarti awal waktu. Sholat tepat waktu itu maksudnya jangan sholat yang di luar waktu. Di luar waktu itu misalnya sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya. Kalau Bapak jam sekian itu sholat duhur, itu namanya belum waktunya. Nah, nanti kalau sholat duhur jam 3, itu berarti sudah lewat waktu. Maka dikerjakan pada waktunya. Nah, waktu duhur menurut hadis berdasarkan petunjuk Jibril itu mulai matahari tergelincir ke barat sedikit sampai bayang-bayang suatu benda itu sama apa lebih panjang bayangannya daripada bendanya, itu baru hilang waktunya duhur. Itu formalnya. Kemudian hakikat sholat dibawa dalam kehidupan ini. Jangan formalnya sholat dikerjakan, tapi jiwa sholat ditinggal. Dan sholat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala diterangkan bahwa sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang menegakkan sholat berarti dia itu di samping mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, lima waktu itu, ya, jiwa sholat itu dibawa dalam kehidupan. Tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan kekejian, tidak bakhil. Karena bakhil itu termasuk, ya, bukan cirinya orang sholat. Ya, kalau orang sholat tidak bakhil. Jadi ya, sholat itu bisa mencegah kebakhilan juga. Ada lagi sholat yang menerangkan, apa menjelaskan sholat itu mencegah dari keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'an wa idza massahu syarrun jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallin. Ya. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan. Ya, dan maka orang yang mengerjakan sholat itu ya, tidak suka keluh kesah. Manusia pada umumnya mempunyai sifat haluan. Haluan itu diterangkan oleh berikutnya tadi, kalau mendapat kesenangan, kalau mendapat kesusahan dia keluh kesah, kalau mendapat kesenangan dia bakhil, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholatnya bagaimana? Alladina apa itu? Ilal musallina alladina hum an sholatihim daimun. Orang yang selalu mengerjakan sholat. Artinya sholat daim itu sholat yang selalu dibawa dalam kehidupan ini. Jadi sholat itu tidak sekedar Allah Akbar diakhiri dengan salam. Tidak. Jiwa sholat itu jauh dari fahsyat dan mungkar. Jadi orang jujur tidak mau, tidak suka keluh kesah. Nah, maka dikatakan sholat itu tiangnya agama. Di samping itu Rasulullah mengatakan yang sholat itu menjadi kunci, kunci surga. Karena ukuran orang itu baik buruk dilihat sholatnya. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi, wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, rusak semua amalnya. Nah, itulah antara lain mengenai sholat tadi. Bagaimana agar kita dapat diampuni oleh orang-orang yang meninggal kalau kita punya dosa? Maka kalau kita punya dosa dengan saudara-saudara kita yang lain, merasa kita bersalah, untuk minta maaf jangan ditunggu besok hari lebaran. Umumnya kan memang jawai sok bakdoi njok ngapura itu lah. Lah padahal belum puasa sudah mati kita. Ya. Mau minta maaf wis ke rumah sani salah nunggu sok bakdo. Kalau hari lebaran itu umumnya minta maaf sehingga datang minta maaf itu tidak malu. Tapi kalau ini tidak hari raya kok datang minta maaf kok malu loh. Wong kamu merasa salah minta maaf kok malu. Nah, maka diklirkan sebelum meninggal. Jadi semaksimalnya kalau kita punya kesalahan segera diselesaikan. Apalagi kesalahan yang wujud utang, segera bayar kalau utang itu. Jangan menunda hutang padahal kita termasuk orang yang sudah bisa membayar hutang. Orang yang bisa membayar hutang kok ditunda, kata Nabi itu termasuk kedzaliman. Matlul ghuni dzulmun, penundaan pembayaran hutang bagi orang yang bisa membayar itu termasuk dzalim. Nah, itu Pak. Maka kalau sudah ya sudah minta seutang dibayar. Minta maaf kalau ada kesalahan, minta maaf ya. Nah kalau sudah terlanjur orangnya sudah mati sampai sekarang belum, ya dimohonkan ampun lah. Kalau dia orang Islam, dia mohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Ya gitu Bapak, keterangan saya. Mari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Solihin dari binaan Jodohde yang dipin oleh Ustadz Suyono. Oh iya, dari Lampung ya. Oku Timur. Oh, Oku Timur ya. Ya. Ini ada satu pertanyaan titipan. Namun sebelumnya, karena tadi malam ini saya panen sekali apa titipan salam Ustadz. Tidak usah saya sebutkan satu persatu, namun dari wilayahnya. Ya. Seperti dari saudara-saudara dari Kayu Labu, dari Lampung dan dari binaan Sudogede, semua itu titip salam satu persatu, namun tidak satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam yang sangat harus, pesan sangat harus disampaikan, ini dari anggota baru, maksudnya dia ikut ngajian baru, pendengar baru, tapi dari lain kabupaten, yaitu Bapak Selamat dari Batu Marta. Dia lagi ingin merintis, dia mengikuti pengajian tempat kami, pengajian rutin 3 kali hari Rabu dan 2 kali kajian gabungan. Ada ikut dua kali. Namun dalam ini dia sangat semangat merintis, yaitu contoh-contoh surat yang mau di beritahukan pemberitahuan itu ke pihak pemerintah, itu sudah diminta dan semua daftar hadir dan sebagainya, itu membawa contoh dari kami dan contoh cap itu kemarin juga sudah minta. Nah, dalam hal ini dia mohon kepada Ustadz supaya tempat di Batu Marta itu yang ikut Oku Induk, itu bagaimana caranya, mohon doanya dan mohon restu supaya bisa terjadi binaan Dairi Sido Gede. Pas dia dengar buka radio itu, dengar binaan Sido Gede disebutkan oleh radio dari sini. Bagaimana Pak, saya harus bisa masuk binaan supaya saya ditularkan melalui radio, karena dia merasa sangat perlu di kabupaten mereka belum ada kajian. Nah, itu dari Bapak Selamat di Batu Marta. Ya. Nah, pertanyaan tadi titipan dari salah satu warga, yaitu orang tua saya sudah tua ikut tempat saya yang jaraknya dari rumahnya itu sudah jauh, yaitu sekitar 15 km. Bagaimana sholat orang tua saya itu, apa bisa sholatnya itu, setiap sholat itu yang bisa dijamak qasar itu dilaksanakan jamak qasar. Demikian pertanyaan titipan. Jadi orang tua tadi tempatnya jauh, tapi terus sekarang tinggal di tempat kami gitu. Ikut kamu. Ya. Nah, terus yang mau jamak qasar tadi siapa? Orang tua tersebut itu. Ketika di rumahmu. Ketika di rumah itu. Bisa enggak itu? Rumah, terima kasih. Anaknya. Hah? Ya, Pak. Di rumah anaknya. Iya, di rumah anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak yang mau diumumkan lewat radio binaan tadi, ya kasih aja alamat, nanti tinggalkan pada Mas Rudi radio itu. Baik, diumumkan binaan di mana, alamatnya mana, nanti akan diumumkan seperti yang lain-lain itu binaan. Ya, pada Pak Surat ditulis alamatnya, binaannya mana, alamatnya lengkap, nanti diumumkan lewat radio. Jadi biar orang yang dengar mungkin mencari binaan MTA di mana enggak tahu lah, dewan lewat radio itu kan akhirnya tahu alamatnya, nanti bisa dengar. Oh, ternyata dekat saja dengan rumahnya, mungkin kan gitu, bisa. Diumumkan, bisa dibina, diumumkan. Kemudian mengenai musafir, kalau memang orang tua tadi ke tempat rumah anaknya dan jaraknya 15 km, dia mau mengkostor menjamak sholat, boleh saja, itu namanya sudah musafir. Selama orang tua belum pulang ke rumahnya sendiri, selama dia masih dalam musafir, ya boleh dia menjamak, mengkostor sholat, boleh. Ya, masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Mutin dari Bumiayu. Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Oh, ya. Kapan datang? Kemarin, Pak. Oh, ya. Temannya Ali Ma'uri, Pak. Teman? Ali Ma'uri. Oh, ya, Pak. Gimana, ada apa, Pak? Ya, saya mau tanya ini soal istri saya, Pak. Istri saya itu pahil sekali, Pak. PNS tapi nggak pernah zakat, nggak pernah apa gitu. Jadi takut apa melarat gitu. Takut nggak punya gitu. Oh, takut melarat. Sebenarnya ngumpul-ngumpulin duit gitu, Pak. Sekarang sudah melarat, Pak Sugih? Sugih, Pak, PNS. Oh ya. Terus? Tapi nggak pernah zakat itu, Pak. Nanti kalau zakat nggak melarat gitu. Iya, Pak. Bagaimana keputusannya saya itu jadi istri, suaminya itu. Ya. Sudah? Ya, Pak, sudah, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, itu dituntun aja tentang agama. Ya. Kalau ngerti agama, kalau dia takut melarat, malah sergap zakat. Iya. Karena kata Allah, yamhaqullah riba wa yurbis sadaqah. Harta yang bercampur dengan riba, tidak dizakati, itu nanti bisa dimusnahkan oleh Allah. Musnah di sini maksudnya tidak bisa membawa kecukupan. Bisa musnah berkahnya dan zatnya, habis. Apa kena banjir, apa kena gempa bumi, apa kena habis. Ya. Atau tetap hartanya tampak banyak tapi tidak ada berkahnya, merasa tidak cukup terus. Nah, itu namanya yang musnah berkahnya. Tetapi harta yang dikeluarkan zakatnya, kata Allah, akan disuburkan. Ya, subur. Beli ayat tadi dalam surat Al-Baqarah tadi 261 tadi, orang yang memberikan uangnya di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, akan ditukar oleh Allah berlipat ganda 700 kali. Ya, nah, disuburkan oleh Allah itu bisa zatnya juga tambah, kecukupannya juga tambah. Ada lagi yang disuburkan berkahnya saja, zatnya tetap sedikit tapi merasa hidupnya tidak kekurangan apa-apa. Itu namanya rezeki yang berkah. Nah, maka itu supaya bisa mengeluarkan zakat, diajak ngaji aja biar tahu. Kalau tahu agama, nanti kalau tidak mengeluarkan zakat malah dia khawatir. Oh, harta itu bagaimanapun juga ya, sedikit atau banyak yang memberi Allah, suruh belanjakan harta di jalan Allah kok enggak mau ya. Ya, tuntunannya dibawa aja, dingertikan agama, insya Allah nanti mau bayar zakat. Ya, Pak ya. Mari, Pak ya. Dari mana ini? Dari Tuban, Jawa Timur. Oh, dari Tuban. Mari, Bapak ya. Nama saya Sugeng Raharjo. Iya, ya. Ya, maaf, Tuban ini dekat dengan Blora dan Bojonegoro. Oh, begitu. Kondisinya ya, hampir sama, Pak. Oh, sama, ya, ya, ya. Ya. Masyarakatnya sebagian besar tidak mengapresiasi dakwah MTA. Ya, terus terang di sana, ya. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, masalah wanita punya suami, punya ayah, punya anak laki-laki, tapi berangkat ibadah haji sendirian, apakah ada tuntunannya? Kemudian wanita berusaha mencium Hajar Aswad, ikhtilat di sana, itu terus bagaimana hukumnya, Pak? Karena mengejar sunnah melakukan haram. Ya sudah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau mencium Hajar Aswad terus bagaimana? Iktilat, berdesak-desaan. Oh. Ya. Ya. Ya. Jadi wanita yang mau ibadah haji padahal punya ayah, punya anak, punya suami, kok berangkat sendiri? Nah, mungkin mau berangkatkan suaminya tidak punya biaya. Haji kan biayanya banyak. Ya. Nah, dia berangkat sendiri, walaupun satu rumah itu berangkat sendiri, saya yakin untuk berangkat ke sana mesti banyak temannya. Karena biasanya kan ada rombongan jamaah haji dari Tuban, dari mana, kan masuk kelompok mana, regu mana, kan gitu kan. Jadi tidak sendirian, akhirnya ya berteman. Terus bagaimana untuk di sana mau mencium Hajar Aswad, boleh apa tidak? Boleh. Lah susuan, lah arep mencium sendirian pas sepi, ya tidak ada. Tidak ada. Wah, aku saya wanita mau mencium, jangan dekat saya dulu. Tidak ada di situ. Mesti mau mencium laki perempuan, ya mesti berdesak-desak. Desak-desak. Maka kalau apa itu, wong itu mencium Hajar Aswad juga tidak wajib. Kalau berdesak nanti akan membahayakan fisiknya. Mungkin kejepit, mungkin malah jadi jatuh. Nah, ya lebih baik enggak usah mencium. Laki-laki pun tidak usah dipaksakan. Kalau memang sulit, ya usah mencium, enggak apa-apa, boleh. Ya, kalau bisa mencium, ya ciumlah. Kalau tidak, ya enggak usah. Gitu ya, jadi tidak wajib mencium Hajar Aswad itu. Apalagi? Mohon maaf, berikutnya kalau Ibu, di lantai dua kalau ada. Ibu di lantai dua. Kalau tidak ada, silakan Bapak di lantai dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suwandi Mukmin. Alamat Dadapan Pringguku Pacitan. Pacitan lah ya. Pacitan. Ya. Sebelumnya mohon maaf Ustaz. Ya. Yang akan kami tanyakan pertama, mohon diterangkan antara takdir dan qada dan bagaimana cara kita untuk mengimaninya. Yang pertama. Yang kedua, antara menjenguk saudaranya yang sakit dengan takziah saudaranya yang meninggal dunia, itu mana yang lebih penting? mohon untuk dijelaskan. Ah, mungkin ini terutama yang belum paham seperti saya supaya menjadi paham, yang sudah paham supaya lebih menjadi paham. Terutama ya, pada bapak-bapak, ibu-ibu dalam gedung yang bertingkat 4 ini, dan mungkin dan insya Allah dari rumah-rumah di mana mereka berada, terutama dalam negeri dan luar negeri. Ya. Sekian, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, wadhu dan qadar atau takdir itu sebetulnya enggak ada bedanya. Itu sama-sama ketentuan Allah. Ya. Hanya kadangkala orang memahami takdir Allah ini berdasarkan hadis Nabi, pemahamannya literlek apa yang disebut dalam hadis Nabi. Dalam hadis diterangkan, manusia itu ketika akan lahir di dunia, setelah dihembuskan ruh di dalam jiwa janin tadi, sudah ditetapkan oleh Allah dengan segala ketentuannya. Kapan lahirnya, laki perempuannya, rezekinya, kaya miskinnya, ya, umurnya, sampai iman dan kafirnya, itu sudah ditulis. Jadi manusia itu tinggal menerima paket dari Allah, tulisanmu ini iki. Ya, maka didukung lagi sebuah hadis, oleh karena itu orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, walaupun amaliyahnya amaliyah neraka terus sampai hampir antara dirinya dan neraka itu kurang sejengkal saja masuk neraka, tapi karena takdirnya di sana masuk surga, dia masuk surga. Sebaliknya orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, sekalipun amalannya amalan surga terus dari Bapak dari Pringkuku datang sini ngaji, ada dari Tuban, ada dari Oko Timur, dari mana-mana, dari Banyuwangi ngaji ke sini, iya dah, wes amalannya baik terus, kurang dirinya dengan surga itu kurang sejengkal saja. Tapi ada takdirnya sana tulisannya neraka, akhirnya masuk neraka. Nah, ada yang memahami takdir seperti itu. Tapi ada yang menolak pemahaman seperti itu. Bukan hadisnya salah, hadisnya betul, tapi cara pemahamannya tidak seperti itu. Kalau memahami hadis seperti itu, berarti Allah itu tidak adil. Sedang Allah, inna allaha la yuhibbud dzalimin, jangan Allah sendiri berbuat dzalim. Saya maunya ya masuk surga, ditakdirkan masuk neraka. Gitu kan? Sebetulnya saya mau jadi orang iman, tapi ditakdirkan kafir kok. Apa gitu? Nah, maka itu yang satu memahami hadis tadi, semuanya itu melalui sunnatullah yang berlaku. Mengapa kamu sudah hampir masuk surga kok tidak jadi? Kurang sekilan masuk surga kok malah masuk neraka? Nah, karena apa? Sudah kurang sekilan masuk surga, tidak kamu lanjutkan perjalanan masuk surga tadi. Kamu murtad, dah rusak semua amalmu, mati masuk neraka. Sebaliknya, orang yang amalannya amalan neraka terus, kurang sekilan masuk neraka, dia tobat dari kekafirannya, dari dosa, masuk Islam, mati masuk surga dia. Nah begitu, nah dia masuk Islam, dia murtad, itu kehendak Allah apa kehendak dirinya sendiri? Dirinya sendiri, Allah tidak mungkin menjadikan orang untuk murtad itu. Wong murtad diancam neraka, kok malah dimurtadkan. Ya. Maka Allah mengatakan, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Kamu menempuh jalan ahli surga, Allah tidak merubah keadaanmu. Kalau kamu teruskan perjalanan menuju surga, sampailah surga. Tapi karena kamu merubah keadaanmu sendiri, akhirnya kamu belok jalan, ya jadinya masuk neraka. Dan sebaliknya. Jadi kan? Jadi semua ketentuan. Takdir itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu melalui sunnatullah yang berlaku. Maka Allah tidak menentukan seseorang iman kafir. Iman kafir itu dari Allah, enggak. Iman kafir dari diri kita sendiri, pilihan kita sendiri. Allah sudah menjelaskan al-haqqu min rabbikum faman syaa fal yu'min waman syaa fal yakfur. Benaran itu dari Allah, Al-Qur'an itu dari Allah. Siapa mau beriman, silakan beriman. Siapa mau kafir, silakan kafir. Berarti kita mengimani Quran, mengkufiri Quran itu bukan dari Allah, dari diri kita sendiri. Nah, itu pemahamannya. Maka takdir itu semacam itu. Nah, kalau sekiranya takdir itu bisa manusia tinggal menerima paket saja, rugi Bapak. Jauh-jauh datang ke sini mau ditakdir ke masuk neraka. Mbok sekarang bebas saya, bebas rasa nganggu aturan. Bisa nek diterima masuk surga ya masuk. Gitu kan? Nah, dan itu sebenarnya banyak ucapan-ucapan ini kadang tidak konsekuen. Orang ya umur juga, Allah juga tidak menentukan umur. Kamu 20 tahun, kamu 25 tahun, kamu 3. Nah, Allah tidak. Allah hanya membuat ketentuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang kami beri hidup itu nanti akan mati. Kapan matinya? Matinya kapan? Ya idza jaa ajaluhum, kalau sudah saatnya mati, mati. Jadi tidak kamu umur 60 tahun. Kalau belum 60 tahun, mbok kowe ditembak ya ora mati. Ngenteni 60 tahun. Apa begitu? Ya, ya tidak. Kalau memang ya umurnya dibatas begitu, sebelum sampai umur yang itu kan ndak mati ya. Mbok kowe gantung ya ora mati, melet tok ning ora mati. Apa begitu? Nah, makan racun ya ora mati wong urung 60 tahun. Nah, mengapa kamu masih muda kok mati? Kelebihan dosis. Nah, kenapa kok mati melahirkan kemarin? Kekurangan darah. Maka donor darah itu bisa nyambung umur manusia. Ya. Kenapa kamu sakit tidak mau berobat? Allah kok takdiri mari raya mari. Lah nek model begitu rasa ngingu rumah sakit. Ndak disekolahkan dokter nggak apa? Dokter ya rasa ngobati. Ya, obat regane larang-larang. Bikin rumah sakit, gaji dokter. Ini takdirnya mati, mbok diobatnya ya mati. Ini rasa diobatnya kalau memang takdirnya umurnya panjang ya urip. Apa begitu? Itu contoh aja lah. Jadi kan, ya batuk, takdirnya batuk. Wes nek kepengin batuk ya ngombe sing dingin, nek dokter kon minum sing anget. Nang kita minum anget ora, oh dadi nek minum anget ini. Itu takdir. Dokternya ketawa itu. Dokternya dokter Pucoko itu yang ya kan saya enggak boleh minum dingin kan yang anget-anget dulu. Nah, ini sebenarnya takdir. Kita lapar. Jangan menunggu takdir kenyang. Mau kalau kamu ingin kenyang, makan. Di situ ada makanan, sudah. Wah, saya lapar. Makan aja itu. Enggak nunggu nanti takdir kenyang rayo kenyang. Ya, enggak bisa. Ya, kalau kamu ingin kenyang, makan. Jadi makan itu menyebabkan kamu jadi kenyang, gitulah. Jadi takdir itu ada, tapi melalui sunatullah. Nah, itu ada yang tidak sepaham dengan kita, boleh tidak sepaham. Jangan terus ngarani MTA orang percaya takdir. Orang percaya takdir kafir, nong takdir itu termasuk rukun iman kok. Hanya kepercayaan takdir dengan kamu, dengan kita lain. Kalau takdir Allah tidak paket dari sana. Seolah takdir tidak bisa berubah apa-apa. Takdir kafir ya kafir, iman ya enggak. Orang jadi iman jadi kafir itu ada usaha sendiri. Ya, kamu memang memilih kafir ya kafir, memilih iman ya iman. Nah, petunjuk memilih iman ada petunjuknya. Memilih kafir ada petunjuknya. Tinggal kalau kamu menempuh jalan kekafiran, jadilah kamu kafir. Menempuh jalan keimanan, jadilah kamu iman. Maka orang kafir itu diterangkan oleh Allah sawa'un 'alaihim andartahum alam tundirum. Layuk minun, sama aja orang kafir itu diberi keterangan atau tidak, sama. Sama bagaimana? Sama layuk minun. Mengapa dia? Fatamallah ala qulubihim. Loh, kan dikunci mati oleh Allah hatinya. Iya, dikunci mati oleh Allah itu maksudnya kok Allah mengunci mati? Tidak. Karena orang membiasakan diri diberi keterangan-keterangan baik itu a priori, tidak mau memperhatikan, ya, telinganya pun tidak mau mendengarkan, mata ditunjukkan kebenaran pun tidak mau lihat, dan seolah-olah ditutup oleh Allah. Pendengarannya, hatinya, penglihatan tutup. Mula kebenaran tidak bisa masuk. Karena sudah ditutup. Yang menutup karena membiasakan diri menolak kebenaran tadi. Ya, jadi menjadi dikandani pora podo wae. Ya gitu. Dari lantai 4 Ustaz. Mohon maaf, dari ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama ibu saya dulu. Ibu Wulan dari Madiun. Madiun ya Bu. Mari, untuk Bu. Yang ketiga kalinya Pak saya datang ke sini bertatap muka dengan Bapak. Alhamdulillah ya. Yang ingin saya tanyakan di sini apa? Ini Pak, sebuah hadis yang karena saya membaca Arabnya kurang fasih, bahasa Indonesianya aja ya Pak. Ya boleh monggo. Barang siapa melakukan amal perbuatan membuat manusia itu rela atau senang dengan kemarahan kemurkaan Allah, maka Allah menyerahkannya kepadanya manusia. Dan barang siapa melakukan amal perbuatan keridaan Allah yang membuat manusia marah, Allah mencukupi dari kekejamannya manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Naim dari Aisyah. Hadisnya sukeh. Yang kedua Pak, ini titipan dari teman saya. Waktu atahiyat dari jari telunjuk digerak-gerakan, apa ada tuntunannya ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ya tadi siapa yang membuat kemurkaan, melakukan suatu perbuatan yang menjadikan ridho Allah tetapi menjadikan manusia murka, ya, atau sebaliknya melakukan suatu perbuatan yang menjadikan Allah murka tapi membuat manusia senang, itu artinya kalau melakukan suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah walaupun dimurkai manusia, ya tidak usah takut, Allah akan mencukupi, ya, akan memberikan lebih cukup, akan Allah akan membalas kemurkaan kepada orang yang memurkai orang melakukan perbuatan yang diridhoi Allah tadi. Maka dituntun oleh Allah untuk berbuat sesuatu di dalam agama ini jangan karena manusia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu selalu kita ulang, wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah lillahi rabbil alamin, saya melaksanakan perintahnya Allah. Lah kok ada murka manusia, dimarahi manusia, dibenci manusia, tidak usah dipedulikan. Ya, tidak usah dipedulikan. Karena saya berbuat sesuatu ini tidak takut dimarah orang, tidak ingin dipuji orang, disenengi orang. Tapi yang kita lakukan ini supaya Allah meridhoi, Allah mencintai apa yang dilakukan. Nah kalau sudah begitu, tidak peduli manusia. Saya tahu ini larangan Allah, walaupun di kampungmu mungkin banyak orang melakukan yang dilarang oleh Allah itu. Tapi saya tahu ini larangan, saya tinggalkan. Lah kok saya meninggalkan larangan Allah malah dibenci oleh orang sak kampung karena tidak umum. Umumnya gini kok kamu enggak mau. Ya, disendiri kan enggak masalah. Ya. Mau dibenci orang kampung atau tidak dibenci ya sama. Ya dah. Misalnya kita dicintai orang sak kampung. Apa kita makannya dijamin kalau lapar? Kalau sakit ya diobatkan orang kampung. Sekarang dibenci. Ya, lapar ya mencari makan sendiri, sakit berubah sendiri, lah bedanya apa? Tapi kalau Allah kan kita lapar Allah yang memberi makan, sakit Allah yang menyembuhkan. Nah, maka itu semua perbuatan itu tidak usah, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang dinal Allah, tidak perlu minta pertimbangan manusia ini senang apa tidak senang. Yang penting Allah bagaimana. Nah kalau Allah tidak senang apa yang saya lakukan, saya tidak akan melakukan. Kalau Allah ridho dengan cara saya akan lakukan. Perkara manusia enggak usah dihitung. Itu maksudnya gitu. Mendorong manusia supaya tidak takut melakukan perintah Allah maupun meninggalkan larangan Allah. Supaya tidak takut dengan manusia, siapapun manusia itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi Bu? Menggerakkan jari ketika sore. Menggerakkan jari. Oh, gerakan jari ada. Ibu yang sudah diketahui mana, sudah diketahui ada gerak-gerakkan, silahkan gerakkan. Kalau yang diketahui Nabi menjulurkan jarinya, tidak tahu digerakkan, ya gerakkan. Memang ada Hadisnya yang menerangkan begitu. Tapi terus cara geraknya bagaimana itu gak diterangkan. Ya, maka kalau kita lihat geraknya ada yang ini cepat, ada yang diputar-putar gini ada. Ya, coba lihat aja apa yang saya ngomongkan nanti kan betul. Anda yang gini. Anda mau gini tak? Nah, itu ada. Nah, yang jelas, ketika kamu duduk at-tahiyat, ibu jari ini diketemukan, menggenggam ketemu jari manis ini, terus ya, jari telunjuk dijulurkan. Nah, tentang Nabi menggerakkan ini, apa memang digerakkan apa ya, gerak sendiri karena pantulan beliau membaca. Ya memang Nabi itu jari perhatian. Umpama sing dadi tuntunan kita itu wah keh banget. Ya, kalau Nabi itu. Wong kita salat kadang ngene barang. Nah, ngene iki. Lho salate nganggo ngene-ngene iki. Apa begitu? Nah, itu ta. Nah, jadi yang jelas itu menjulurkan jari. Wong menjulurkan jari ini saja ada aturannya cara menggenggami karena dia tau wong sing tempel gini langsung ini tak lutinya gini kita loh padahal ada aturannya jari manis ini diketemukan dengan ibu jari genggam gini loh genggam baru menjulurkan gini mana sing selek ini ngon paha terus jari ini tak ngono lah bener lah nek pancen neng gerak akhirnya gerake piye apa yang ngene rek maka terserah mau enggak silakan tapi menjulurkannya tanpa gerak itu ya betul karena ada hadisnya yang betul begitu. Jadi yang penting kita lakukan ada dalilnya. Saya tidak menyalahkan yang menggerak-gerakkan, silakan mau gerakkan. Hanya kalau saya gerakkan kok ndelok orang yang menggerakkan kok bingung, kok beda-beda gitu loh. Maka yang bener gerakane piye. Memang ada yang gerak cepat itu ada kok. Mulai tahiyat itu langsung ini terus. Ini ada yang nah, ini ya nih. Mungkin wis rada lemes. Enggak tahu. Itu ya Ibu, jadi nanti lebih baik baca buku tuntunan salat terbitan MTA itu sudah diterangkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 4. Dari lantai 4. Untuk Ibu, Pak. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Plumbon Ustaz. Dikenalkan nama saya Kasidi dari Praci. Ya, di sini saya ditugaskan oleh Pak Ketua. Pak Ketua Rongkop Pak Tukino. Di sini saya tiga orang sama Pak Har dan Pak Norman. Oh iya. Ditugaskan oleh Pak Ketua, Pak. Yeah, ya, yeah. Saya di sini ingin bertanya. Sebelum bertanya, saya mempunyai cerita sedikit yaitu pada tahun 2007 saya itu jagongan dengan seorang teman atau seorang saudara ya sama Islam. Tapi dia itu ngomong-ngomong sama saya, dia itu istilahnya tukang mensolatkan orang mati itu, merawat jenazah. Ya saya beri dalil-dalil kalau orang mati itu kalau yang mati tidak sholat, tidak boleh disolatkan. Itu saya beri dalil. Dan dia itu apabila menyolatkan orang mati itu diberi amplop. Dan saya beri segala sesuatu itu, saya beri dalil-dalil. Seperti ngalah tusoli, terus ngalah tajiru, wajiru, atau ufroniku saya berikan. Tapi dia itu malah gini Ustaz. Yo, arep Quran kae. Kuwi-kuwi upama awor kiai istilahnya disesatke. Kuwi kan awor kiai disesatke. Nah, saya bilang gitu. Ya insyaallah apabila hanya orang yang menyesatkan insyaallah saya tidak sesat apabila Quran dan sunah itu ada tuntunannya. Dan yang satu menjawab, yo ora koyo buku kuning nyate masyaallah saya gitu Ustaz. Yo masyaallah. Lah apakah kamu sudah tahu bagaimana isinya buku kuning itu? Yo urung ngerti, ning yo ora koyo buku kuning. Nah, Ustaz, saya itu yang saya tanyakan bukan orang itu. Yang saya tanyakan itu diri saya sendiri. Kok saya itu dinamakan apabila kamu itu awur wong kiai kowe disesatke. Masya Allah, apa saya itu termasuk orang yang sesat, Ustaz? Dan bagaimana ya, orang yang dinamakan orang sesat dan siapakah yang orang sesat itu, Ustaz? Demikian atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu temanmu itu tidak perlu dilayani. Masa wong kok kowe kok nek amar kiai disesatke. Lah apa kan amar sapi? Justru kiai itu kan menunjukkan ke jalan yang benar. Ya ta? Kowe kan amar, kowe kok nek amar kiai disesatke. Lah terus kok amar sapa? Amar gali. Nah, padahal Nabi nuntun kalau kita bergaul itu supaya milih orang-orang yang baik. Lah kiai mesti orang-orang baik kok disesatke. Kalau kiai itu mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, kembalinya tuntunannya Quran dan Sunnah, la yadillu wa la yasqa, tidak sesat, tidak celaka, gitu lah. Nah, kalau ini kalau kiai ngajari orang Quran Sunnah ya, maka tinggal dilihat aja ajarannya apa gitu. Maka kamu kalau berdebat atau bicara dengan orang-orang semacam itu percuma. Tinggalkan saja. Itu orang tidak paham agama tapi bergaya seperti orang paham. Nah, maka orang semacam itu tinggal saja, tidak usah dilayani, membuang-buang waktu. Lantai 4 satu lagi, Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum, saya Pardiono dari Plumbon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama, sewaktu itu adalah kami berdua sama istri saya bertakziah. Dan di saat akhir untuk diberangkatkan jenazahnya, mudirnya itu mengatakan begini, Ustaz, kepada semua jamaah takziah, mohon untuk membacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena dengan surat Ikhlas itu insya Allah itu sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Apakah hal itu ada hadisnya atau tidak? Karena sewaktu itu mau kami tanyakan, mudirnya sudah ikut berangkat ke kuburan. Itu yang pertama. Itu mudah-mudahan istri saya juga hari ini mendengarkan di Pasar Simo sana. Dan yang kedua yaitu di tempat kami itu ada masjid dua yaitu berdampingan. Karena berdampingan pada waktu kemarin menjelang puasa Ramadan itu katanya yang satu mau diperbaiki dan masyarakat itu dikumpulkan dimintai pendapatnya. Dan waktu itu saya mengatakan kalau masjid ini mau diperbaiki nanti fungsinya sudah tidak seperti masjid lagi. Karena di atas ini sudah ada masjid yang lebih besar dan yang dimanfaatkan oleh masyarakat tiap harinya masjid yang di atas. Untuk demikian itu apakah jawaban kami atau pendapat saya ini salah atau bagaimana? Karena akhir-akhir ini pun perbaikan tidak dijalankan. Karena saya sarankan juga daripada untuk perbaikan masjid yang tidak digunakan, lebih baik untuk membangun jalan menuju ke masjid. Karena jalan menuju ke masjid yang atas itu sudah mulai rusak. Tetapi masyarakat yang ketempatan atau yang masjidnya di depannya itu mengatakan begini, katanya saya sebagai provokator masyarakat supaya tidak jadi memperbaiki masjid tersebut. Apakah cara saya ini salah atau tidak, mohon diluruskan Ustaz. Dan yang ketiga yaitu apakah ada tuntunannya di dalam suatu majelis itu untuk memulainya itu yaitu semua jamaahnya itu membaca Asmaul Husna dengan dikeraskan dengan bersama-sama. Demikian pertanyaan saya, sebenarnya masih banyak mengingat waktu. Mohon jawabannya atau jawabannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini saudara yang tanya di sini itu keliru. Yang menganjurkan Pak Mudin harusnya tanyanya Pak Mudin. Mudin mengangkatkan jenazah suruh baca yang layat semua suruh baca surat Ikhlas 3 kali sama dengan baca 30 juz apa ada tuntunannya dibacakan untuk orang mati mau berangkat itulah kudune tekone yang Mudine kuwi. Sing ngakon Mudine kok tekoke aku kan ya. Kalau mudine ada tuntunannya, nah, tunjukkan hadisnya baru. Kalau tidak ada tuntunannya ya tidak usah. Walaupun mudine nganjur kayak gitu, tidak usah ikut, tidak apa-apa. Saya belum tahu tuntunannya kok Pak Mudin. Gitu. Besok kalau sudah saya tuntunannya saya tak ikut, nah, gitu kan lebih baik. Masjid berdekatan, tidak ada. Nah, mau dibangun kan tidak boleh. Kalau memang masjidnya rusak dibangun ya baik saja toh. Ya, nah kalau dekatnya sudah ada masjid. Nah, di situ juga ada masjid tapi rusak. Nah, kalau masjid rusak memang masih mau dipakai ya dibangun ya enggak masalah kalau ada dana kan. Nah, masjidnya dekat ada masjid, situ ada masjid, tapi kedua-duanya dipakai semua. Ya nah, yang satu rusak. Nah, kalau memang masih perlu dipakai didandani ya baik itu mau dipakai. Nah, kalau rusak tidak didandani nanti ya tambah rusak, enggak bisa dipakai. Itu kan? Nah, maka hasil musyawarahnya bagaimana terserah. Namanya musyawarah kan keputusan bersama, tidak mesti menang sing bangun masjid, menang sing bangun dalan, ya keputusan bersama itu menjadi keputusan masa musyawarah. Udah, saya enggak ikut mencampuri musyawarah di sana, keputusannya bagaimana? Nah, ada yang cocok ngusul rasa dibangunnya masjidnya nggo bangun dalan, wong jenenge musyawarah ya. Terserah aja usulnya. Yang satu, wis rasa bangun dalan, bangun masjid wae. Nah, nanti kan diputuskan oleh musyawarah itu akhirnya keputusannya bagaimana? Yaitu keputusan musyawarah. Kalau saya ikut nyampuri urusan musyawarah sana salah saya. Saya bukan anggota dewan musyawarah kok. Ya musyawarah sana aja serahkan keputusannya bagaimana. Nah, walaupun kamu ikut di dalamnya ikut musyawarah, kalau ternyata usulmu ya tidak mendapat tanggapan yang warga musyawarah itu tidak banyak, tidak mendukung, keputusannya akhirnya bangun masjid, ya sudah. Ikut kamu ora kok, saya tidak mau, saya tidak mengusulkan jenenge musyawarah itu ya. Yang sudah diputuskan musyawarah itu baik setuju atau tidak setuju yang usul tadi tidak sependapat tadi, kalau sudah menjadi keputusan musyawarah ya semua harus setuju dengan keputusan itu. Itu namanya musyawarah. Kemudian memulai majlis dengan apa harus memulai membaca Asmaul Husna, saya rasa mungkin maunya menghafalkan itu. Setiap akan mulai masjid, mau mulai majlis, hafalkan dulu Asmaul Husna biar tidak lupa, mungkin begitu. Tidak, jadi tidak untuk memulai majlis tidak, ya. Sambil menunggu yang lain belum datang, ayo ngapalkan Asmaul Husna, boleh saja kalau begitu. Tapi kalau ditetapkan setiap akan memulai majlis harus dimulai dengan Asmaul Husna, lah itu tidak ada ketetapan itu. Tapi kalau untuk menghafal boleh aja. Ya sudah cukup. Ini pertanyaan ya dari internet nih yang jawab ya. Saudara Arif dari Abu Dhabi. Abu Dhabi itu di daerah Arab sana ya. Waktu istirahat perusahaan jam 12.45 sehingga tidak memungkinkan pergi ke masjid pada hari Jumat. Bagaimana kami harus mengerjakan sholat Jumat? Kebanyakan teman-teman mengerjakan sholat duhur di musola kantor padahal ingin sholat Jumat. Nah Pak, majikanmu di Abu Dhabi sana bukan orang Islam. Nah kok tidak diberi waktu Jumat gitu lah. Kalau orang Islam maksudnya kan ya diberi waktu Jumat itu. Kalau memang tidak ada ya sholat di musola itu berjamaah sholat Jumat boleh saja. Di kantor sholat Jumat bersama teman-temannya, sholatnya bukan sholat duhur, sholatnya sholat Jumat bersama-sama ya, di musola kantor tadi boleh saja. Ini dari Abu Dhabi. Kemudian dari Susilo Atambua Nusa Tenggara Timur. Hadis tentang sholat Jumat kemarin di hadis riwayat siapa dan nomor berapa? Ya, hadisnya riwayat Hakim dalam Mustadrak juz 1 halaman 425. Brosurnya 28 Mei 2006. Dah kamu lihat di sana. Tentang sholat yang disebutkan Quran surat 9-10 setelah dilihat di asbabun nuzulnya bukanlah seruan tersebut untuk para pedagang yang pada zaman itu hanya laki-laki, Di situ bukan seruan kepada kang darul baik itu maksudnya tinggalkan urusan memang jual belimu tapi maksudnya urusan duniamu. Ya kalau nanti kamu laki-laki apa semua orang laki-laki dagang? Nek kowe mbok hanya kamu katakan darul baik urusan jual belimu berarti orang yang tidak jual beli tidak wajib salat Jumat. Ngerti? Itu maksudnya urusan duniamu. Idza nudiya lisalam yaumil jum'ah fasau ila dzikrillah wa darul baik. Kalau sudah dipanggil untuk salat Jumat itu tinggalkan urusan duniamu, bukan urusan jual belimu. Terus mbok salahkan ya pedagang lah nanti yang bukan pedagang. Jadi orang keseru, ya. Nah, itu. Ya sekarang dari salam titip salam dari saudara-saudara kita kepada kita semua jihad bahagi ini. Dari Mekah, Abu Dhabi, dari Aceh, Batam, Jambi, Lahat, Bekasi, Kerawang, Banyumas, Ungaran, Kudus, Kediri, Gresik, Donomulyo, Malang, Jember, Tanggau, Ketapang, Pontianak, Palangkaraya, Sampit, Kutai Timur, Balikpapan, Angsana, Batu Licin, Seroja, Lombok, NTB. Kirim salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim salam juga kepada kelompok kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Berikutnya penyerahan jimat, Nurtan. Oh, ada penyerahan jimat, ya. Mari silakan. Dari Bapak Haji Jupri, Sumenep, Madura. Berupa keris bernama Junjung Derajat. Kegunaan untuk kewibawaan. Junjung Derajat. Sudah ya. Cukup, Ustaz. Mari diakhiri. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.